صلى على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. لنقه يا رسول الله سلام عليك. يا رب Selanjutnya kami ucapkan ahlan wa sahlan fi huduri fadilatul mukarram Yahya. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semuanya. Selanjutnya marilah kita semuanya mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau Fadilatul Mukarram Buya Yahya dengan zahir dan batin insyaallah yang nantinya akan memberikan kemanfaatan. Dengan segala hormat kepada beliau Fadilatul Mukarram Buya Yahya, kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahri Ramadhan Fatahalana fihi ababal Jannah Wa akhlaqa lana Wa akhlaqa ababal jahim Ja'ala fihi laylatan Hiya khairu min alfi syahri Wa salatullahi wa salamu ala habibina Asyafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad Wa ala alihi al-muttahirin wa ashabihi al-tayyibin Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma ya Rabbana ahsyurna ma'azumra nisa'imin Ma'imamihim habibi Habibika ya Sayyidina Muhammad Allahumma ya Rabbana inna ala sawmi fi syahri Ramadhan Barik lana ya Rabbana fi hadha syahr syahr sya'ban Waballighna Ramadhan waj'alna fihi minal a'idina wal fa'izin Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sini. Kita bisa kembali di sini, bertemu di sini. Semoga ini benar-benar pertemuan mukadimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon untuk teknisinya dikurangi volumenya, ekonya dinolkan. Dikurangi sedikit ekonya nol, nggak pakai eko, wall nol. Alhamdulillah kita malam hari ini dimudahkan untuk Allah untuk bertemu di sini. Seperti biasa kita akan baca kitab Adab Sulukil Murid sebagai bacaan wajib bil barokah, biarpun tidak banyak. Setelah itu kita akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan Ramadan, baik itu puasanya, zakat fitrahnya, dan lain sebagainya. Baik, dikurangi volumenya, oke. Teknisinya, soundnya dikurangi volumenya, terlalu kuat. Baik, lalu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala Nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin ami ilang qal faslun fasal fasal wa awwalu syai'in, dan hal pertama dan utama, yabda'u, hendaknya memulai, bihi, dengan sesuatu tersebut, siapa al-muridu, orang yang bermaksud menuju Allah, fitorikillahi, di dalam perjalanan menuju Allah. Pertama dan yang paling utama yang dilakukan orang oleh orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah, kita semua ini menempuh jalan ingin sampai kepada titik yaitu keriduan Allah. Kita ingin sampai kepada keriduan Allah, akan tapi untuk sampai ke sana ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang paling pertama dan utama adalah tashihut taubati, untuk membenahi taubat kita ilallahi, kepada Allah Ta'ala yang maha luhur Allah, maha tinggi Allah. Kalau kita hubungkan dengan bulan Ramadan ini, untuk menyambut bulan Ramadan, bagaimana agar kita bisa banyak ibadah di bulan Ramadan, bagaimana kita banyak meningkatkan kualitas kegiatan ibadah kita di bulan Ramadan, dan bagaimana kita menjauhi kemaksiatan di bulan Ramadan. Dijelaskan oleh para ulama, untuk memasuki bulan Ramadan, bekal yang paling utama adalah bekal tobat juga. Sebab ada orang ngadu kepada Imam Hasan Basri, kenapa kok aku ini susah beribadah, padahal sudah siap-siap menyiapkan air untuk bangun malam, gak bisa bangun malam. Di bulan Ramadan pun ternyata masya Allah, dari awalnya pengen ibadah, aku pengen terawih di sana, pengen baca Al-Quran khatam sampai berapa, tapi setelah memasuki bulan Ramadan tidak bisa itu semua. Dijawab oleh Imam Hasan Basri, qayyadat kadunubuka, telah mengikatmu, membelenggumu dosa-dosamu. Jadi dosa itulah yang menjadikan kita malas beribadah. Maka ayo kita tingkatkan tobat kita sebelum masuk bulan Ramadan. Dosa kepada Allah, sesalilah dosa, minta ampun kepada Allah, khususnya dosa berkenaan dengan puasa. Mungkin ada kita pada waktu lalu pernah meninggalkan puasa, maka sesali itu semua, mohonlah ampun kepada Allah. Mungkin masa muda kita sering bolong, kita sering terlibat urusan puasa, maka saat inilah ayo kita tobat demi Ramadan, sehingga Ramadan benar-benar kita bisa maksimal di dalam berpuasa, di dalam beribadah. Tidak cukup kita berencana saat ini, kalau tidak didahului oleh tobat, maka masuk bulan Ramadan ibadah tetap susah. Kalaupun terawih pun nanti pasti cari terawih yang paling ngebut. Yes. Itu maksiat imamnya. Maksiat imamnya karena baca Al-Quran tidak benar. Sementara para kekasih Allah kalau baca Al-Quran dibarengi dengan tetesan air mata. Hatakut ada satu huruf terjatuh karena itu kalamullah. Takut ada satu huruf terjatuh karena itu kalamullah. Sekarang baca Al-Quran kebut-kebutan sholat raweh 30 menit. Allah. Alasannya kalau membacanya lambat-lambat nanti gak ada yang sholat. Ketahuilah tidak seperti itu, justru sebaliknya. Biasanya terawih yang ngebut itu ramainya di awal saja. Setelah itu orang tidak tersentuh hatinya, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, di minggu yang kedua sudah sepi. Kalau sudah akhir-akhir Ramadan jadi tambah susah cari orang. Tapi coba wahai para imam, para ustadz, dirubah semuanya. Takutlah kepada Allah, Anda diberi amanat oleh Allah untuk memimpin sholat. Sholatlah yang benar. Kalau Anda ingin cari ridho-ridhonya Allah, memang disunatkan kalau kita sholat dengan umat diringankan. Tapi ringan di sini bukan ngebut. Meringankan adalah pendek-pendek. Suratnya pendek, tapi fatihahnya yang benar. Kalau Anda sudah memimpin dengan cara yang benar, yakinlah bahwa justru umat ini akan tambah di situ, akan lebih banyak nanti, lebih bertahan nanti. Sebab kita masih ingat dulu tuh masih anak-anak, subhanallah. Biasanya ada beduk di sini. Kalau habis tarawih itu kan ada beduk. Jadi di kampung itu sangat gede-gedean beduk biasanya. Beduknya ada namanya Kiai Bedroni, itu beduknya paling gede. Ada Kiai apa Pak Haji siapa Pak Haji Ridwan, beduknya gede. Jadi geduknya paling gede. Jadi biasanya itu yang paling bunyinya beduk paling cepat itu paling senang anak-anak di sana. Jadi kalau habis terawih karena bu beduk, dulu, oh sudah selesai. Wah sini terlambat nggak mau, besok terawih di sana. Berarti terawih ngebut ini terawihnya anak-anak kecil. Mohon maaf, ini adalah amanat ya. Tolong para imam dirubah. Dan perbedaan tidak terlalu jauh. Rukuknya tidak tumaknina. Lah itu biasanya orang yang sholat kayak begitu itu karena sholat baginya itu beban, berat. Sementara kekasih Allah itu sudah sholat terawih itu masih bingung mau ngapain lagi. Baca Al-Quran, sholat. Bahkan para guru-guru kami itu waktu di Hadramaut itu sholat terawih tidak hanya 20 rakaat. Habib Salim Asyatibi contohnya, beliau sholat awal waktu di rumahnya, di pesantrennya, Guftem. Setelah sholat 20 rakaat nanti sholat di Masjid Ba'alawi yang tidak jauh dari tempat itu, Masjid Qaum, Masjid Ba'alawi. Di situ sholatnya jam 10. Setelah Masjid Ba'alawi nanti jam 12 ada di Masjid Al-Muhdor, sekitar 1 kilo dari tempat itu, setengah kilo lah. Setelah dari Masjid Al-Muhdor nanti pergi Masjid Jame, 20-20. dan habis antara maghrib dengan isya beliau melakukan sholat tidak henti, diperkirakan sholatnya 20 rakaat. Allah, sholatnya 20 rakaat. Banyak sih, banyak sih. Mumpung belum puasa katanya. Minumnya 3 gelas. Nah, jadi ternyata para kekasih Allah tuh bingung memperbanyak sholat. Lah kok kita tuh pengen sholat dipraktiskan 30 menit ya. Ini mohon amanat dirubah dan yakinlah. Untung-untung satu juz semalam. Jadi setelah 30 hari itu adalah berapa? 30 juz. Kalau memang tidak satu juz ya paling tidak Fatihahnya benar, setelah itu ayat pendek enggak apa-apa. Ayat-ayat pendek. Tapi jangan kelihatan alif lam mim rukuk dia. Ya. Tapi itu masih lumayan daripada yang Fatihahnya enggak karu-karuan. Jadi tolong ini amanat. Nah, biasanya yang ngebut begitu memang belum ada rindu untuk beribadah di bulan bulan Ramadan. Maka ayo kita rubah. Kita membenahi tobat kita. Setelah tobat kita itu benar, maka bangun malam mudah. Ibadah mudah akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tobat kepada sesama manusia. Tobat kepada sesama manusia. Kita pernah punya kesalahan dengan orang tua, sekarang waktunya untuk minta maaf. Suami istri harus saling minta maaf. Kalau selama ini mau minta maaf malu, lah sekarang kesempatan, mumpung Ramadan. Bang, mumpung Ramadan nih, Mak Edwin. Dek, mumpung Ramadan. Tapi kalau sudah dengar gini gak enak. Bang, ini gak tentu ya tadi. Gak enak. Tapi tetap kita harus niat untuk berbuat baik kepada pasangan. Dolim kepada istri tidak benar. Dolim kepada suami gak benar. Neraka, kalau sudah suasana rumah tangga indah, sahur bersama enak, buka bersama enak, tarawih bersama enak, ngaji bersama enak. Waktu kita ngomong begini di Cirebon tiba-tiba ada yang ngomong boro-boro, ya, kasihan benar. Jadi nggak pernah dia makan bersama pasangannya, dia nggak pernah salawat bersama. Rupanya ada ketegangan di antara keduanya. Suaminya egois, istrinya juga nggak benar. Nggak, Ramadan harus kita jalani dengan keindahan suami istri yang indah, indah, indah, indah. Nah ini tobat dengan sesama manusia, tobat dengan tetangga, minta maaf dengan tetangga dan seterusnya. Intinya tobat, harus tobat kita. Adapun masalah hubungan baik dengan sesama manusia sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Saat inilah waktunya kita terapkan, jangan sampai memasuki bulan Ramadan kita masih berurusan dengan suami. Alangkah capeknya seorang istri yang memasak nasi di siang hari dalam keadaan panasnya matahari di depan kompor yang panas. Ternyata ibu itu hanya masak nasi dan sayur untuk suami yang suka bikin panas. Enak enggak? Enak enggak, Bu? Enggak. Enak. Tapi kalau ibu cinta kepada suami, indah hubungannya dengan suami, biarpun kerjaan berat masih bisa senyum tuh. Celananya tebal, harus setrika, masak nasi, masya Allah, anak-anaknya. Tapi karena ada cinta, ada rindu, itu semua menjadi indah. Suami juga begitu, kerja keras, meres keringat, banting tulang, cari duit mulai pagi hingga sore, setelah dapat duit, mau diserahkan kepada istri kalau ngomong jelekit. Enak tidak? Cuman segini, Allah, cuman segini, Allah. Ini bisa untuk beli apa ini? Bisa untuk beli apa? Banyak dengan duit. Jadi kadang ada istri suka menuntut, itu adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Ramadan kita jalani dengan kemuliaan. Baik. Tobat ini harus, ini yang pertama langkah kita untuk berbuat untuk benar di bulan Ramadan adalah dengan tobat. Min jami'iz dzunubi, dari segala dosa. Wa in kana 'alaihi, jika dia mempunyai kewajiban syai'un sesuatu. Wa in kana 'alaihi, jika dia punya dosa syai'un sesuatu. Minal madzalimi, dari kezaliman-kezaliman. Di ahadin, kepada seseorang. Minal khalqi, dari makhluk. Tobat kepada Allah, iya. Tobat kepada makhluk, iya. Dan lebih susah tobat kepada makhluk. Fal yubadir, hendaknya segera biadaiha untuk menunaikannya. Menunaikan tobat tersebut. Kalau itu barang, dikembalikan, dilaksanakan, disampaikan. Ila arbabiha, kepada pemilik-pemiliknya. In amkan, jika mungkin. Wa illa, kalau enggak mungkin, finally fayaklubu, hendaknya ia meminta al-ihlala, kehalalan minhum, dari mereka. Ada di antara mereka punya ada di antara kita sebagai manusia punya kesalahan dengan sesama manusia. Ini dilihat, jika urusan keuangan, kalau permasalahannya adalah mencuri, itu dilihat cara tobat itu ada ilmunya. Kalau tobat enggak ada ilmu, enggak punya ilmu, itu bisa kacau. Kalau mungkin ada seseorang ngambil duitnya orang lain, kalau orang tahu itu tahu kalau kita yang ngambil, maka tobatnya jelas, antarkan uang itu kepadanya atau kita langsung datang minta maaf. Tapi kalau dia tidak tahu kalau duitnya kita ambil, mereka tidak tahu kalau kita mengambil duitnya, maka caranya jangan terang-terangan. tanya saja atau kirim amplop kepada dia, atau tanya rekeningnya mana kita kirim. Sebab kalau kita ngaku tambah rame nanti. Sudah 5 tahun kita mencuri barangnya dia, baru sekarang tobat. 2 juta kita kembalikan. Pak, mohon maaf, ini duit 2 juta. Duit apa? 5 tahun yang lalu aku pernah mencuri duitnya Bapak. Kalau lagi hati tenang mah enak, kalau lagi marah, oh jadi kamu yang mencuri. Jangan-jangan yang lain. Enggak enak kan? Jadi cara tobat itu ada ilmunya. Termasuk menggunjing orang. Kalau kita menggunjing orang, na'udzubillah, jangan menggunjing orang, khususnya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun dosanya amat gede. Kalau di Ramadan, di samping dosa menjadikan pahala Ramadan hilang. Dan ketahuilah, orang yang tidak berbuat baik di Ramadan tidak meningkat kebaikannya, adalah orang sengsara. Faman hurrima khairaha faqad hurrim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ahmad. Barang siapa yang di bulan Ramadan tidak berubah lebih baik, itulah orang yang dijauhkan dari segala kebaikan. Kalau orang di Ramadan tambah maksiat, itulah orang yang bakal sengsara. Jadi untuk mengetahui orang ini bakal bahagia atau tidak, suruh melihat di Ramadan. Kalau ada kebaikan yang tambah, ini orang yang baik. Kalau tidak, faman hurrima khairaha faqad hurrim, barang siapa di Ramadan tok kok enggak bisa memaksa untuk baik, maka itu standar enggak ada baiknya. Allah, bertobat kepada sama manusia. Kalau kita pernah menggunjing seseorang, cara tobatnya adalah dilihat. Kalau orang itu tahu kita menggunjingnya, maka cara tobatnya kita datang kepadanya dan minta maaf. Mohon maaf, engkau telah marah karena aku telah menggunjingmu. Selesai. Tapi kalau orang tahu, orang itu tidak tahu kalau kita menggunjingnya, cara bertobatnya ada 2 cara. Kita sering ngomongin dia, na'udzubillah, menggunjing dosa gede. Kadang-kadang kita motong bawang gunjing, cari kutung gunjing, duduk-duduk gunjing. Gunjing lebih gede dosanya daripada zina. Zina sendiri busuk dan hina, tapi menggunjing lebih busuk daripada zina. Kenapa? Sebab yang namanya zina itu tempatnya terbatas. Tapi kalau menggunjing di mimbar pun bisa digunakan untuk menggunjing. Orang mengangkat kerudung begini gunjing, maksudnya kerudung ini pemberian si A si B, gunjing. Kedipan ini sudah gunjing. Allah. Maka kalau kita menggunjing dan orang itu tidak tahu kalau kita gunjing, maka cara bertobatnya dengan 2. 1, sebutlah kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya. Kalau di tempat ini misalnya kita menyebut kejelekan si A, maka diralat, mohon maaf salah, dia orang baik. Salah, saya kemarin ngomong itu salah informasi. Dia orang baik, dengan saya baik semuanya. Sebut kebaikannya. Yang kedua adalah mintakan ampun kepada Allah untuknya. Itu tobat kepada sesama manusia, ya. Ini harus diperhatikan. Fa innal ladzi takunu dhimmatuhu murtahinatan bi huquqil khalqi. Fa innal ladzi, dan sesungguhnya orang yang takunu dhimmatuhu, yang beban, yang tanggung jawabnya murtahinatun, tergantung, terikat, tergantung bi huquqil khalqi, dengan urusan kepada sesama manusia. Kalau urusan yang gantung kepada urusan manusia, dia punya dosa dengan sesama manusia, la yumkinhu, tidak akan mungkin baginya as-sayru, untuk bisa menyelakukan perjalanan ilal haqqi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja bil barakah, karena menjelang Ramadan ada hal yang sangat penting untuk kami sampaikan. Jadi kalau orang punya urusan dengan sesama manusia, bagaimana akan bisa menuju kepada Allah? Kita akan terikat. Kita mau masuk surga akan ditahan. Wahai malaikat, hentikan orang itu. Jangan boleh masuk surga. Kenapa? Dia mengambil duitku, dia menyakitiku, dia begini. Termasuk hadis sahih tentang atadruna manil muflis, apakah kamu tahu orang bangkrut? Dijawab oleh sahabat Nabi, kami tahu ya Rasulullah orang bangkrut, yaitu man la dinara lahu wala dir wala mata, yang enggak punya duit, enggak punya barang dagangan. Dijawab oleh Rasulullah, bukan itu orang bangkrut, tapi orang bangkrut adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Dia banyak ibadah, sholat banyak, zakatnya ada, ibadahnya banyak. Akan tapi wa qadara ba'ada wa syatama hadha wa akhadha mala hadha wa qadhafa hadha. Tapi kerjaannya kalau tidak ngambil duitnya, orangnya cimaki orang, gunjing orang, dosanya banyak, inilah orang bangkrut. Amal ibadahnya yang banyak itu akan ditukar, akan diberikan kepada orang yang didolimi. Kemudian setelah itu, kalau sudah habis pahalanya, akan diambilkan dari dosa-dosa orang yang didolimi, ditumpangkan kepada orang yang baik, masuk neraka lah. Allah. Sudah selesai cerita tentang ini. Akhirnya untuk melanjutkan persiapan di bulan Ramadan setelah kita taubat. Persiapan yang kedua adalah ternyuh. Persiapan yang kedua untuk menyambut Ramadan agar kita menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan, hidupkan hatimu. Bagaimana menghidupkan hati? Hati yang ternyuh. Hati yang ternyuh, kalau hatimu belum ternyuh, belum benar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ternyuh di sini maknanya jujur. Kita yang sering masuk ke kampung-kampung, pesawahan-pesawahan yang kita lewati, pernahkah kita melihat di suatu ketika sawah-sawah itu panen di siang hari bulan Ramadan? Karunia Allah berikan kepada ummah, mereka memanen padi di siang hari bulan Ramadan. Pernah tidak kita menemukan ada di antara mereka sambil memanen padi, memanen rizki, mereka tidak puasa? Ada tidak? Ada. Yang pernah pergi ke pasar, pernahkah kita menyaksikan orang yang jualan di pasar begitu enaknya tidak berpuasa? Banyak. Sekarang permasalahannya bukan cerita itu. Permasalahannya bukan di mereka yang tidak puasa. Bukan di mereka yang di sawah tidak puasa, bukan mereka yang di pasar tidak puasa. Kita tidak bicara permasalahannya orang. Permasalahannya adalah siapa di antara kita yang melihat mereka kayak begitu lalu terjuh hati kita. Kemudian dibarengi dengan permohonan, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad tidak puasa, ya Allah, ampuni dan jadikan dia ahli puasa. Pernah tidak? Makanya kita tidak bisa benar dalam puasa. Karena apa? Kita belum pernah mikirkan orang lain. Kita hanya mikir kita. Biasanya kalau melihat orang lain, kita nilai saja. Kasihan, gak puasa. Di dunia capek, kena panas, masuk neraka. Kayak punya surga saja. Oh tidak begitu. Pendidikan Rasulullah adalah melihat mereka dengan ternyuh. Nah kalau kita sudah bisa melihat dengan mata kayak begini, dengan hati kayak begini, dijamin puasa kita bakal benar. Karena apa? Kita melihat orang lain dengan hati. Kalau kita belum ternyuh, bohong, kita belum iman. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna imanmu kecuali engkau cinta kepada orang lain seperti untuk dirimu. Kita tidak rela masuk neraka, mestinya kita juga tidak rela orang lain masuk neraka. Jujur, kalau ada bayi kecil di sini, ada sumur yang digali karena kemarin kita usul sebenarnya ada kamar mandi yang banyak. Amin. Tak taunya digali sumur dalam di sini. Ada yang dengar? Allah mendengar nih. Insyaallah akan kirim ahli surga buat kamar mandi yang banyak di sini. Akhirnya digali sumur, bu. Setelah digali sumur, ibu ini melihat para bapak, ada bayi kecil bertiga tahun jalan-jalan dekat ini, sebentar aja akan kecebur. Ditolong tidak? Sebelum kecebur ditangkap tidak? Ditangkap sebelum kecebur. Kenapa ibu kok nolong dia? Kasihan. Nah itu ternyuh. Ternyuh itu kayak begitu. Jadi gak tega. Oh jangan. Nah itu. Padahal kalau bayi itu kecebur, mati, masuk surga. Sekarang ada orang, kalau ada orang lihat bayi kecebur, dilihat kok bengok, masuk. Nah, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Ada bayi mau kecebur dibiarin. Baik. Ada bayi mau kecebur sumur dibiarin. Ini hatinya rusak karena tidak ternyuh. Sekarang coba, iman kita segede apa sih kalau orang dosa masuk neraka? Ada neraka atau tidak? Kita yakin ada neraka? Baik. Sekarang ada tetangga kita mau masuk neraka, kita biar ternyuh. Dia tidak puasa. Pembantu kita tidak puasa. Tetangga kita di siang hari bulan Ramadan tidak puasa, kok kita nyantai? Khawatir iman kita yang kurang. Makanya berarti yang perlu kita koreksi kita. Jangan banyak koreksi orang dulu. Kasihan, kasihan enggak. Jangan-jangan yang kasihan kita sendiri. Wong hati kita belum ternyuh. Ini yang harus kita hidupkan. Kalau kita belum bisa melihat orang lain dengan ternyuh, kita bisa tergolong orang munafik. Kalaupun amar ma'ruf nahi munkar, awas, jangan tidak puasa. Kalau tidak puasa, awas, aku hancurin ininya. Nanti masuk neraka. Bisa-bisa ngomong begitu, dia sendiri tidak puasa. Mungkin karena action saja. Tapi kita ingin amar ma'ruf nahi munkar kita, perjuangan kita dari hati yang ternyuh. Kalau ada suatu ketika ada orang tidak sempat traweh, tidak pernah traweh, puasa sih iya, tapi tidak pernah traweh. Tapi kalau anda ternyuh, ya Allah, tetangga itu Ramadan datang setahun sekali, tapi kok dia tak terawih, ya Allah. Lalu anda berdoa, ya Allah, berikan kesempatan dia untuk terawih, ya Allah. Jangan sampai sibuk urusan dunia terus, ya Allah. Jadikan dia ahli terawih. Kalau sudah berdoa begitu, kira-kira dia bisa tidak meninggalkan terawih? Ya enggak bisa, karena hatinya hidup. Karena sudah ingin ke orang lain saja tidak terawih, nyesel dia. Apalagi dia dia sendiri. Tapi kalau kita tidak pernah nyesel orang lain tidak terawih, dijamin banyak bolong gara-gara belanja bolong. Jadi ternyata hidupkan hati itu. Makanya kalau hati ini hidup hebat, melihat tetangga tidak terawih, tidak puasa, puasa yang wajib dulu, hatinya ternyum. Jangan amar ma'ruf nahi mungkar dulu, jangan mentang-mentang dulu, bu puasa bu, entar itu urutan yang nanti. Yang penting hati kita hidup, kan kita ternyuh. Kalau ternyata hati kita belum ternyuh, maka ketahuilah iman kita yang kurang. Harus kalau belum ternyuh diingat terus, ya Allah kenapa hatiku masih keras, ada tetangga tidak sholat nyantai, ada tetangga tidak puasa nyantai, ya Allah biar hidup hati ini, doain mereka dan doain mereka. Nah ini yang harus kita hadirkan, mendoakan mereka. Kemudian kalau sudah hati ini hidup, kita tidak akan membiarkan ada orang di kiri kanan kita tidak puasa. Jangan buru-buru amar ma'ruf nahi mungkar, jangan buru-buru ngomong dengan lidah, ntar hati dulu. Maka setelah begitu akan kita perhatikan siapa yang ada di sekitar kita. Lihat ustadz yang hatinya tidak hidup, bisa saja seorang ustadz membangun masjid targetnya hari raya sudah bisa dipakai untuk sholat Id Allah, sehingga mendatangkan tukang yang banyak, enggak sadar tukangnya juga tidak puasa. Ayo, alangkah banyaknya kayak begini. Yang dipikir adalah cepat jadi, berjadi. Untuk hari raya Idul Fitri, Allah, mana hatinya? Enggak hidup hatinya, sehingga membiarkan orang yang kerja tidak puasa. Allah, maka kalau sudah hati hidup ini enak, bakal selamat orang yang bersama kita, punya pembantu tidak puasa. Dia akan terenyuh setiap malam berdoain dan diupayakan. Hari ini kita ngisi di tempatnya kemarin, hari ini atau kemarin? Kemarin. Ya katanya seorang orang kaya. Orang kaya, orang kaya, orang kaya. Ya baik, bagus. Karena kebetulan orang kaya, kami ajari untuk sedekah yang baik. Jangan mikir bangun masjid. Jangan mikir nyumbang pesantren Al-Bahjah. Tidak mikir, jangan mikir itu, akan tapi kewajiban. Yang punya karyawan 5, kalau ada satu yang tidak puasa masuk neraka bersama karyawannya. Apalagi punya 10 enggak puasa semuanya, awas hati-hati. Kalau ada punya karyawan 1 tidak menutup aurat, ini bisa menjadikan masuk neraka. Ada karyawan putih pembantu 1 perempuan tidak menutup aurat, bisa masuk neraka. Saya ajari bersedekah yang paling bagus, daripada membayar ke pesantren jutaan atau bayar ke masjid jutaan, belikan. Atau begini saja, yang kerja, Pak kenapa tidak puasa? Banyak alasan, sudahlah Pak, saya tambah 5.000 puasa, mau tidak? Wajib puasa tapi saya tambah 5.000, atau saya potong kerjanya jadi setengah hari. Kalau karyawannya 10, 5.000 kali 10 berapa? 50.000 kali 30 hari berapa? 1.500.000, sedikit sekali, 1.500.000 cok. Gede mana dengan 50 juta bangun masjid? Kenapa dia senang bangun masjid, menyumbang ke masjid 50 juta? Nyumbang pesantren Al-Bajah, karena banyak di situ yang nyumbang Al-Bajah itu. Kenapa harus sibuk nyumbang Al-Bajah 200 juta? Nambah 1 juta setengah saja enggak mau? Lebih baik menambah karyawannya, gaji karyawannya, yang penting so, yang penting puasa, itu lebih hebat daripada nyumbang ke sana. Kenapa? Ini wajib mengatur anak buahnya, wajib kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Daripada menyumbang masjid di sana 50 juta, belikan kerudung yang bagus. Punya pembantu tidak pakai kerudung. Tanyakan punya baju berapa neng, ada baju 10, 10 bajunya seronok semuanya. Baik, ngomong, saya antarkan ke toko baju muslimah, saya ganti yang harganya mahal-mahal, setiap baju saya ganti dengan 150.000 kali 10 berapa? 1.500.000, lebih banyak mana dengan 50 juta bangun masjid. Ambil baju yang tidak pantas, diambil sih, yang baju bolong-bolong diambil, syaratnya mau dibakar, dibakar, saya ganti dengan baju muslimah yang menutup aurat 10 bagus-bagus. Kira-kira besok pakai kerudung tidak? Pakai kerudung. Ini lebih wajib daripada kita nyumbang 100 juta di sana. Ini yang harus kita faham kepada umat. Karena berkenaan dengan kewajiban di rumah kita ini penting. Sholat, puasa, dan ini tidak akan bisa hidup kecuali hati hidup tadi terenyuh. Kita mikir, ya Allah ini kok tidak puasa, ini tidak sholat. Kadang-kadang cuek saja, yang penting kerjaan beres. Sholat enggak sholat, urusanmu dengan Allah. Ya enggak, dia jadi pegawaimu, urusanmu kepada Allah, bukan urusannya kepada Allah. Lah kalau sudah hati ini hidup indah ini di rumah, makanya jangan sibuk sedekah di sana sini, rumah itu dibenahin. Masa pembantu bu ditambah 5.000 suruh sholat, sholat dikasih 3.000 mau tidak? Naik becak itu 3.000 itu 2 menit loh Pak. 2 menit becak 2.000 kan? 2 menit sih sampai sana kan 2.000-3.000. Ini sholat 2 rakaat, 1 menit sholat 2 rakaat tambah 3.000 kira-kira mau atau tidak? Kalau memang dikasih 3.000 enggak mau, sudah jangan diambil jadi pegawai, itu memang niat masuk neraka. Jadi dengan itu, nah ini ibaratnya seperti itu. Jadi ternyata peduli dengan orang di kiri kanan kita itu tidak akan bisa benar kecuali dari hati terenyuh. Kita tidak rela pembantuku masuk neraka. Saya tidak rela. Bahkan kalau perlu ngomong yang indah, Neng, tolong sholat Neng ya. Malas-malasan. Sudahlah, sekarang begini, ikut jamaah dengan saya kasih 5.000. Bahasanya tidak kamu harus sholat, kenapa? Saya ingin dapat pahala gede. Temen di saya ya, saya kasih 5.000. Mikir dia. Masya Allah bosku, ingin dapat pahala saja bayar 5.000. Dia akan mikir, akhirnya besok sholat, rajin sholat, Allahu Akbar. Jadi ternyata kita harus memikir orang di sekitar kita. Sering kita tertipu ibadah, nyumbang sana, bantu sana ini, tapi ternyata menambah, mengurangi beratnya pekerjaan di rumah saja enggak mau. Kami himbau, kalau memang tidak bisa menambah gaji kepada pegawai, minimal tolong yang biasanya berhenti jam 4 kerjanya, jam 2 sudah tutup. Jadi istirahatnya ditambah rojam Allah. Ini sedekah luar biasa di bulan Ramadan. Dan ini semua tidak bakal bisa kecuali hati yang terenyuh. Bukan basa-basi. Kalau basa-basi itu mikir, saya sayang dong. Ini mau lebaran, ini kerjaan ini banyak permintaan ini. Wah, perpekan ya. Sudah wah, kacau. Malah kacau. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, persiapan Ramadan kita adalah terenyuh hati ini hidup. Hidup. Kalau ada orang melanggar kita selalu berdoa, berusaha kita untuk membawa dia kepada puasa. Baik, kemudian yang ke tiga adalah niat yang kuat. Niat yang kuat. Kalau tidak pakai niat enggak. Niat yang kuat maksudnya niat untuk beribadah. Niat yang benar. Berarti kalau niat itu dituntut tiga hal. Yang satu merenungi. Bagaimana agar niat kita semakin kuat? Ibu kalau pengen ke sebuah kota agar semakin senang ke sana itu kemana? Ibu mau ke Surabaya. Akan bertanya Bu, ngapain ke Surabaya? Kan gitu, Bu. Tapi kalau ada yang mengatakan di Surabaya Ibu insyaallah Ibu dikasih duit 50 juta. Kemudian setelah itu pulangnya Ibu akan dikasih mobil. Nah, pergi enggak? Pergi. Tapi kalau enggak ada itunya, enggak ingat. Ngapain ke Surabaya kan itu? Ngapain bikin capek saja. Tapi dengan 50 juta sama mobil. Waduh, dikasih tiket lagi. Waduh, langsung. Lah, berkenaan dengan Ramadan juga begitu, enggak cukup Ibu hanya nanti Ramadan. Ingat Bu, pahala Ramadan kayak apa? Nah, kita fakir kan dilipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Lah ini angan-angan, mikir, merenung, Masya Allah Ramadan aku Ramadan mulia. Dosanya pun bisa lebih banyak daripada dosa di luar Ramadan. Mikir, kalau sudah merenung begitu, semangat. Muncul niat yang sesungguhnya untuk pergi ke Surabaya, yaitu untuk beribadah di bulan Ramadan. Enggak cukup, insya Allah nanti kita barah jamaah, kita meningkatkan ibadah bulan Ramadan, ya, ya. Tapi enggak ada merasakan agungnya Ramadan. Ini yang harus kita hadirkan. Baca hadis-hadis tentang keutamaan Ramadan. Man qama Ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan akan diampuni dosanya oleh Allah yang terdahulu, dan terus banyak lagi. Setelah dibaca begitu, saya harus beruntung di sana. Baru kemudian takhtit, merencanakan. Tarawih di mana? Waduh, tarawih di sana ngebut banget, enggak deh. Kecuali dirubah tarawihnya. Kalau puasa saya bagaimana? Ingat dulu yang menjadikan saya batal puasa itu apa sih? Waktu itu kok sampai saya enggak bisa tarawih itu sebabnya apa? Aduh, gara-gara belanja. Nah, itu diingat terus. Merenung, direncanakan jadwal ngajinya. Masa saya enggak bisa khatam Quran? Khususnya para ustadz yang alasannya sibuk pengajian ini kadang-kadang sebulan enggak khatam, kalah sama ibu-ibu di kampung. Ibu-ibu di kampung Bu bisa khatam 3 kali. Ustadznya sekali enggak khatam, Bu. Karena ngaji terus alasannya. Hati-hati ini fitnah ini. Betul, Bu. Ibu di kampung bisa 3 kali Ramadan khatam. Ustadznya bolak-balik aja sampai surat Kahfi. Ya Allah. Ternyata kurang renungan itu semuanya. Semoga Allah menjadikan kita orang beruntung di bulan Ramadan. Nah, niat yang kuat. Setelah itu yang ketiga yaitu tadi, memulahadah, mencermati. Kegagalan tahun lalu tidak boleh terjadi sekarang. Yang menjadikan tahun lalu itu enggak benar, sekarang harus berubah. Baru setelah niat yang keempat harus ada ilmu. Ada ilmunya macam-macam, sebab berkenaan dengan puasa ada ilmu puasa. Ada sebuah buku yang dulu pernah kita baca di sini tentang puasa. Ada fikih puasa praktis, 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Kemudian setelah itu ada urusan berkenaan dengan kemasyarakatan, ada bab zakat. Nanti insyaallah akan kita bahas kelumit tentang zakat karena itu penting. Adalah masalah puasa, insyaallah pernah kita bahas, barangkali ringannya saja. Kita harus tahu 9 hal yang membatalkan puasa. Ada 9 orang yang boleh berbuka puasa. Dan belajar fikih harus benar-benar bisa, enggak boleh setengah bisa. Ini jam 9 cukup tidak ya? Saya praktiskan saja. Ilmunya puasa itu sederhana. 9 hal yang membatalkan, 9 orang yang boleh berbuka puasa. Yang pertama adalah anak kecil. Nanti insyaallah pada pertemuan yang lalu insyaallah Ustaz Salahuddin bisa menjelaskan dari buku kecil itu, buku fikih praktis. Nanti biar dijelaskan, intinya kami gambarkan bahasanya belajar fikih itu gampang. Yang pertama 9 orang yang boleh berbuka puasa. Yang pertama adalah anak kecil. Jadi anak kecil yang belum balig, tolong diterangkan masalah balig. Balig itu keluar mani usia 9 tahun atau haid. Selagi belum haid 9 tahun belum keluar mani, belum balig. Kalau belum balig belum wajib puasa. Tapi ingat, wajib bagi orang tua dan guru untuk mengajari anak-anak kecil yang sudah umur 7 tahun untuk mulai berpuasa. Nah, masalah wajibnya memang tidak wajib. Imam Syafi'i itu ngajar di Masjidil Haram. Imam Syafi'i itu ngajar di Masjidil Haram itu sambil makan kurma bulan Ramadan ya. Kenapa? Beliau itu sudah jadi ustaz gede itu masih kecil, belum balig, hebatnya Allah. Karena sudah tua kita ini masih belum bisa jadi ustaz. Imam Syafi'i pernah diriwayatkan ngajar itu karena apa? Dia itu bawa kurma, kalau enggak kuat makan karena masih kecil ya. Allah, luar biasa. Nah, anak kecil. Yang kedua adalah orang gila. Jadi orang gila tidak wajib puasa. Gila bukan gila harta, gila pangkat, tapi gila beneran. Idiot. Orang gila. Maka orang gila kalau tidak puasa, tidak dosa. Kalau tidak sholat, tidak dosa. Kalau ada orang lahir dalam keadaan gila, sampai tua gila, mati masuk surga. Mau? Nah. Loh, masuk surga. Masuk surga kok gak mau? Saya gak ngomong gilanya, mau masuk surga gak? Kok gak mau tadi? Mau masuk surga. Nggak mau gila, pengen baik terus. Jadi gila itu hanya pandangan di dunia saja adalah hina, tetapi pada sesungguhnya dia tidak punya dosa, dia tidak punya aib. Kita tuh aibnya banyak, lihat mata pernah lihat yang haram, kalau diwujudkan dalam bentuk dosa kita bingung bawanya. Naudzubillah, semoga Allah ngampuni kita. Mulut ngomong kotor dosa, pikiran aduh banyak dosa kita ini. Orang gila nggak punya dosa, jeleknya hanya perilaku kayak isyarat Allah saja. Makanya orang kalau dia tidak sholat tidak dosa, tidak puasa juga tidak dosa. Maka pada semuanya, jika ada orang yang pengen tidak sholat tidak dosa dan tidak puasa tidak dosa, maka ya. Jadi orang gila. Selesai ibu yang belakangnya, jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah orang sakit. Orang sakit ini sakit apa sih? Sakit jerawat? Ya bukan lah. Yang dimaksud sakit ini adalah sakit yang berat, yang memberatkan untuk berpuasa. Kalau sakit berat baginya untuk puasa, misalnya kata dokter, kalau kamu puasa penyakitmu lama sembuhnya, atau kalau kamu puasa mati bahaya, atau tambah parah, itu sudah boleh berbuka, asalkan yang ngomong itu dokter yang bisa dipercaya, dokter muslim. Kalau dokter yang tidak muslim nggak bisa dipercaya, sebab puasa bagi dia tidak wajib kan. Sudah aku ngapain puasa. Yang kedua berdasarkan pengalaman sendiri. Kalau sesuai dengan pengalaman ibu, kalau habis puasa langsung ambro atau apa, maka puasa tidak wah. Itu kemurahan dari syariat Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah orang tua. Yang keempat adalah orang tua. Jadi orang tua boleh meninggalkan puasa. Maksudnya orang tua bukan ibu, ini orang tua. Saya punya anak 4 atau 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang tua. Bukan, yang namanya orang tua itu adalah dimaksud ini orang lanjut usia yang dia berat untuk berpuasa. Umurnya bebas, bisa 60 tahun sudah dianggap tua karena fisiknya lemah, sehingga kalau puasa berat. Jadi para cucu itu harus tahu, kalau mbahnya puasa itu duduk gak jalan-jalan berarti berat puasa. Biasanya jalan-jalan lah, kok sekarang gara-gara puasa duduk saja. Berarti sang cucu harus tahu, mbah boleh lo tidak puasa, nanti saya dosa. Enggak, mbah tidak dosa, ibadahnya diganti yang lainnya, coba baca Al-Quran, karena beliau orang sepuh, paham gak? Jadi kalau orang tua boleh berbuka puasa, tapi tua yang lemah, yang berat untuk puasa. Kemudian yang kelima adalah musafir, orang yang bepergian. Jika Anda pergi jauh ke Semarang, Anda boleh meninggalkan puasa selagi Anda musafir dan tidak mukim. Kalau Anda sudah mukim misalnya, mukim itu adalah jika ada orang tinggal di satu tempat lebih dari 4 hari. Misalnya saya tinggal di Semarang seminggu, maka sampai di Semarang saya bukan musafir lagi, nyampe di Semarang nggak boleh berbuka puasa, artinya harus puasa. Tapi kalau saya di Semarang 3 hari masih boleh berbuka puasa, masih boleh meninggalkan puasa sebab saya dalam bepergian musafir. Dari Semarang 3 hari saya pindah ke Jogja 3 hari, dari Jogja 3 hari pindah ke Surabaya 3 hari, langsung ke Sumatera 3 hari, ke Sulawesi 3 hari, muter 3 hari, pas hari raya pulang, sebulan penuh tidak puasa, tidak dosa. Kenapa? Musafir. Selesai ya? Musafir tidak puasa, tidak dosa. Cuman mana yang lebih baik antara puasa dengan tidak? Dilihat tergantung fisiknya kayak apa. Kalau baginya kuat puasa, maka puasa lebih baik. Kalau ternyata puasanya lemah, kalau puasa jadi lemah, aktivitasnya, kerjaannya itu gak beres karena bepergian itu, atau bepergian jadi berat, maka puasa, meninggalkan puasa lebih bagus. Inilah sabda Nabi SAW tentang seorang yang pingsan di dalam perjalanan bersama Nabi, pingsan. Waktu ditanya kenapa dia puasa ya Rasulullah, langsung Nabi Muhammad mengucapkan hadis yang sangat masyhur. Para ahli nahwu menukilnya dengan bahasa himyariyah. Laisa minim biri saum, laisa minim birim saumu fi safari. Laisa minal birri as-saumu fi safari. Ada lafaz namanya lugah himyariyah, alif lam itu ganti alif mim. Laisa minal birim jadi laisa minim biri saumu, laisa minim birim saumu fi safari. Tidak ada. Ini adalah tidak ada baiknya orang puasa dalam bepergian kalau puasanya lemah. Yang jelas musafir boleh berbuka puasa. Keterangannya lebih lanjut nanti. Ini gambaran saja, begitu mudahnya belajar. Ini yang boleh berbuka puasa ya. Kemudian setelah itu orang hamil. Orang hamil yang keenam, orang hamil boleh berbuka puasa. Maka ibu jangan khawatir, Bu, tenang saja, ibu hamil makan enak. Kasihan tuh suami. Ya, suami tetap aja puasa. Menyusui juga. Menyusui boleh berbuka puasa. Asalkan ada rasa pokoknya khawatir saja sudah boleh berbuka puasa. Tapi syaratnya menyusui adalah bayinya harus di bawah 2 tahun. Kalau bayi yang umur 7 tahun maka cu. Bayinya 5 apa 2 tahun ke bawah. Jadi orang hamil menyusui. Biasanya ini kan kacau nih istrinya ustaz. Kiai, istrinya kiai enggak pernah puasa, Bu. 30 tahun enggak pernah puasa. Tahun pertama hamil, tahun kedua nyusui, hamil nyusui. Nanya 15. Tapi tidak dosa, 30 tahun enggak puasa. Dan terus nanti gimana? Ya kodok sendiri, nanti habis 30 tahun enggak punya anak lagi baru kodok puasa 30 bulan sana itu. Kita enggak bicara masalah kodok, yang penting kita bicara kemurahan syariat. Kita harus tahu kayak begini nih. Sehingga nanti harus tahu, misalnya ibu kedatangan tamu dari Surabaya, mau tinggal di rumahnya ibu, mampir mau ke Jakarta. Di sini pas di bulan Ramadan 3 hari, saya mau nginep 3 hari, Bu, di sini. Nah, 3 hari. Karena 3 hari berarti masih musafir. Maka dari itu jangan dipaksa puasa, tawari dong, ibu, pak, mau puasa tidak? Kalau puasa nanti malam saya bangunin untuk makan sahur. Kalau nggak puasa, insya Allah besok pagi saya sembelihin kambing. Jangan harus puasa. Nggak menghormati tamu malam. Ini Ramadan mulia, jadi semua tamu gua harus puasa. Ini orang bodoh. Orang tamu, orang musafir kok diwajibkan puasa? Nggak wajib puasa. Ya. Ini harus tahu kayak begini. Kemudian orang haid, ibu ala haid puasa tidak? Tidak. Orang nifas puasa tidak? Baik. Sekarang saya mulai dari awal. Jadi kalau belajar itu kalau bisa langsung hafal, nggak pakai buku pun hafal. Jadi cara menghafal pun sudah kita rencanakan ini. Coba anak kecil saya jejer dengan orang gila, karena anak kecil dengan orang gila itu kurang lebih hilang akal. Maksudnya akalnya tidak sempur. Jadi anak kecil dengan orang gila, orang sakit dengan orang tua. Sebab tua itu sebenarnya sakit, sakit tua yang nggak ada obatnya. Orang sakit dengan orang tuh. Yang kelima itu sendirian, Musa. Orang hamil dengan menyu. Orang haid dengan ni. Coba. Anak kecil dengan. Orang sakit dengan. Yang sendiri. Orang hamil dengan. Orang haid dengan. Yang enggak hafal angkat tangan. Masuk sekolah luar biasa satunya. Jadi fikir itu begitu. Jadi sembilan ya. Makanya nanti untuk mengatakan orang ini wajib puasa tidak dites. Misalnya ibu, anak kecil atau gede? Dewasa. Gila enggak? Enggak. Ya, kalau enggak sampai 7, 9 berarti wajib puh. Kalau ditanya masih kecil, iya, berarti enggak wajib puh. Gila. Iya, masih enggak wajib. Pokoknya kalau ada salah satu dari 9 dia ngomong iya, ibu head. Iya, wajib puasa enggak? Tidak, selesai. Ini ilmunya begitu, pasti. Kemudian 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang lima. Mohon maaf, ini agak cepat saja karena dengan harapan nanti ada pengajian Ramadan, ada di sini Ustaz Salahuddin atau yang lainnya yang mencarai dari buku kecil. Dan kita punya namanya fikih puasa praktis, buku kecil. Memang buku kecil itu maunya dibagi-bagi, nggak dapat dapat bagian gratis, Bu, ya. Karena ibu ngajinya kalau di Cirebon sudah dapat tuh, yang di Cirebon dibagi-bagi gratis, yang jauh nggak boleh gratis. Ya, yang sudah gratis sudah ada, tinggal nanti harus bayar. Tidak mahal, Bu, kecil bukunya 5 ribuan, bukunya tipis 5 ribu. Kalau nggak bisa bayar boleh kredit hutang. Jadi intinya harus punya, karena itu buku sangat mudah, praktis, ya, sangat praktis, fikih praktis, puasa praktis. Nanti bisa disarai, semua ustadz bisa punya pegangan ini untuk memudahkan pemahaman tentang fikih puasa. Yang membatalkan puasa ada 9. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Jadi ini adalah yang membatalkan puasa yang pertama. Tapi harus dijelaskan, yang dimaksud dengan memasukkan sesuatu ke lubang mulut adalah menelannya. Nelannya itu membatalkan puasa. Apapun yang ditelan, kelereng, jarum, apa saja, pokoknya nelan itu batal puasa. Jadi yang menjadikan batal adalah nelan. Kalau ternyata suatu hari ibu lagi bersih-bersih dapur, buka kulkas, ada es krimnya anak kecil, ya Allah, ini es krimnya kok sayang bener gak habis. Ibu nolah kiri kanan, gak ada orang, lalu dimasukkan ke mulut, batal gak? Ya enggak lah, Bu, asal jangan ditelan. Nah, ibu buru-buru aja. Nah, jadi memasukkan es krim ke dalam mulut tidak dah, asal tidak ditelan. Nah, ini sengaja kami buat begini biar ingat yang menjadikan batal apanya? Nelennya. Selesai. Baik. Permen juga masukkan ke mulut batal enggak? Asal jangan. Selesai. Iseng bener orang itu, ya. Baik. Kemudian ini pertanyaan, kalau ada orang nelen ludah batal enggak? Nelen ludah. Nelen. Bu. Ah, baik. Harus yakin. Coba kalau ada ustaz ditanya, "Ustaz, nelen ludah batal enggak?" Jawabnya kayaknya enggak. Pusing itu. Enggak ada kayaknya. Batal atau enggak? Jawabnya nelen ludah adalah tidak membatalkan puasa, tapi dengan 3 syarat. Ini 3 ini. 1 2 3. Tiga. Harus hafal, Bu, yang belakang 3. Sebab takut 3 begini. Nah, 3. Makanya angka itu sengaja kami tekankan biar kebayang-bayang. Nanti sampai ngomong 3. Yang pertama adalah ludahnya itu masih murni, belum campur es krim, permen. Sampai jelas, ya? Ludahnya masih murni. Baik. Yang kedua adalah ludahnya masih di tempatnya, di pabriknya. Kalau sudah pindah batal. Misalnya ada ibu yang iseng mulai pagi sampai siang itu nabung ludah di tempat. Nah, biar ingat ini, mohon maaf. Setelah dapat setengah gelas di siang hari bulan Ramadan, kalau diminum batal enggak? Karena sudah pindah dari tempatnya. Yang ketiga adalah ludahnya sendiri. Kalau ludahnya tetangga batal. Jelas, ya? Dan begitu ulama fikih, cuma dibuka fatwa'in. Di fatwa'in dijelaskan kayak begini, cuman fatwa'in tidak dirinci kayak begini. Ini sengaja kami hadirkan yang mudah. Jadi darah apa ludah itu kalau ditelan tidak membatalkan puasa, syaratnya murni dan masih di tempatnya dan miliknya sendiri. Nah, ulama itu rupanya tua Syaikh Fatmuin, Syaikh Malibari itu saking takutnya orang enggak paham. Sampai beliau membuat contoh, kalau seandainya ada orang mengumpulkan ludah sebanyak-banyaknya dalam mulutnya kemudian ditelan, batal enggak? Masih bingung. Batal enggak? Banyak ngumpulin ludah. Batal enggak? Tidak batal asalkan murni di mulutnya sendiri. Ludahnya sendiri itu disebut dalam kitab fikih itu. Ini biar ingat betul, enggak lupa-lupa. Baik, kemudian memasukkan kemudian setelah itu ada pembahasan panjang tentang misalnya orang kumur. Kalau kumur itu dalam keadaan untuk wudu tetap sunnah. Ada sebagian orang salah faham, dipikir kumur itu tidak sunnah. Kumur dalam wudhu tetap sunnah dan tidak ada yang mengatakan makruh. Kesepakatan ulama. Jadi berkumur di dalam wudhu waktu puasa tetap sunnah. Nah, kemudian jangan masuk bab was-was. Biasanya habis kumur itu kalau sudah dibuang ludah terus. Ya enggak? Ya. Ini was-was, enggak boleh. Was-was itu kata Imam Ghazali orang yang enggak punya ilmu. Maka kalau Anda berkumur setelah Anda buang, maka dingin-dinginnya di dalam mulut itu dimaafkan. Asalkan waktu berkumur tadi buangnya sudah 100%. Kalau ada ditahan sedikit gitu. Enggak tahu. Misal lepehnya itu ada ditahan, pokoknya ada 5% atau 1% ditahan, itu berarti bah. Tapi kalau sudah keluar benar, ada dingin-dinginnya itu dimaafkan. Makanya setelah itu enggak usah ngeludah, ngeludah. Sebab ngeludah itu jelek. Ludahnya 1000 kali haus nanti. Ini kumur adalah sunnah. Masukkan ke es krim batal enggak? Enggak. Kumur wudu batal enggak? Enggak. Kalau kumur sunnah. Kalau masukkan es krim? Enggak sunnah ya? Makruh. Jadi masukkan es krim ke dalam mulut makruh. Rasa-rasa dalam mulut makruh. Kalau wudu kumur sunnah. Makanya kalau kecelakaan beda akibatnya. Ibu-ibu lagi pamer ilmu, bang-bang. Kata Buya itu masukkan es krim ke dalam mulut enggak batal nih. Katanya ibu jalan enggak ngelihat ada kucing tidur keinjak, digigit, ketelan. Karena ketelan. Jadi batal. Karena masukkan ke mulutnya main-main ya, baru ketelan. Tapi yang lagi berwudu begini lagi kubur, tatonya anak kecilnya mukul, mama kaget, ketelan. Rezeki. Jelas ya? Tidak batal. Paham ya? Jadi pokoknya fikih itu enggak boleh setengah faham. Yakin, makanya nanti para ustaz bisa ngajar di rumahnya. Harus ibu-ibu jadi ustazah semuanya. Anak kecil diajari. Diajari, gampang. Kemudian setelah itu memasukkan sesuatu ke lubang hidung adalah membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke lubang hidung. Biasanya kalau sudah begini Bu ada yang protes banyak. Waduh, saya punya hobi terhalang ini. Lagi ada hobi ngupil, aduh kacau nih. Rupanya ngajinya ngantuk, makanya hobi ngupil jadi terganggu. Padahal ketahuilah, yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke hidung bagian atas yang jika kena airnya gerak panas tuh. Kalau ibu pernah kena air panas di atas, ya itulah bagian yang batalkan. Makanya kalau ibu masukkan sesuatu sampai atas baru batal. Tapi kalau di bagian bawah tidak batal. Kabar gembira bagi yang suka ngupil bahwa ternyata ngupil tidak membatalkan puasa. Kenapa saya sengaja buat begini Bu? Saya itu di media di mana-mana ada aja pertanyaan, ngupil batal puasa enggak? Ini terus ada. Sampai masa kita jawab di koran ngupil batalkan puasa itu terus nih. Ada masalah yang lain. Makanya di sini enggak boleh ada yang tanya lagi. Ada aja ngupil batal puasa. Baik, selesai ya. Kemudian masukkan suatu ke lubang telinga. Ini telinga. Dalam telinga itu. Yang dimaksud dalam itu adalah yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking. Kalau masih bisa dijangkau oleh jari kelingking, korek kuping dengan jari kelingking tidak batal. Tapi kalau sudah pakai pengkorek kuping itu menurut madhab Imam Syafi'i. Tapi menurut madhab Malik tidak batal. Imam Ghazali dari madhab Syafi'i mengatakan tidak batal. Tapi ingat tetap kita ikut jumhur ulama Syafi'iyah, masukkan sesuatu ke lubang telinga adalah Kemudian yang keempat, mohon maaf majelis mulia, tadi guyon tapi tidak boleh jorok. Tapi kalau sudah jorok tidak boleh guyon lagi. Yang keempat adalah memasukkan sesuatu ke lubang kemaluan. Apapun yang dimasukkan ke lubang kemaluan membatalkan puasa. Seorang laki-laki yang berobat dengan meneteskan obat di lubang kemaluannya batal puasanya. Kapsul yang dimasukkan ke lubang kemaluan seorang wanita ada jenis pengobatan itu termasuk mohon maaf wanita. Kalau beristinja, bersih diri dari buang air kecil, tolong cukup dengan perut cemari. Itu sudah dijaga oleh Allah. Jadi perut cemari menjamah bagian yang terbuka waktu jongkok. Kalau sudah lebih dimasukkan ke dalam, itu batal puasanya. Dan mohon kaum wanita tidak usah was-was. Kalau Anda membersihkan bagian itu, tidak usah pakai sabun dimasukkan ke dalam. Justru sabunnya tertinggal bakteri, itu tertinggal jadi penyakit. Sering namanya kebutian, ada jamur ya situ nanti. Tapi cukup dengan perut cemari ini. Cabut sebentar cemari, menyentuh bagian yang terbuka saat jongkok, ini selesai. Dibeginikan dalam puasa, batal. Baik. Kemudian untuk lubang belakang sama. Lubang belakang adalah sama. Cukup dengan perut cemari kalau kita istinja, bersih diri. Kalau dimasukkan ke lubangnya, batal. Selesai. Ini baru yang pertama. Yang kedua adalah, agak cepat saja. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja tidak batal. Tapi muntah dengan sengaja itu yang menjadikan batal apanya? Bukan yang keluar, Bu. Akan tapi yang masuk ke dalam menjadikan sebab adanya kejadian ini. Jadi begini, yang pernah muntah pernah merasakan habis muntah ada asam yang ketelan kan? Lah, itu loh yang batal. Kalau yang keluar mah enggak batal, tapi kan pasti ada bagian yang masuk lagi. Makanya sengaja mengeluarkan itu batal karena pasti ada yang masuk lagi. Jadi kayak seolah-olah dia sengaja memasukkan ke lubang tenggorokan. Makanya saya jejer dengan bagian yang pertama biar mudah diapal. Memasukkan suatu ke lubang 5 dijejer sama muntah dengan tapi kalau muntahnya tidak sengaja, kalau muntahnya di dalam kendaraan mabuk, muntah dengan tidak sengaja, maka itu tidak batal puasanya, asalkan tidak boleh nelen ludah kecuali sudah kumur dulu. Muntahan itu najis, ya. Najisnya lewat mana? Mulut. Berarti mulut kita kena najis. Ibu ingat belajar fikih yang pertama di sini, cara mensucikan najis itu dengan apa? Dengan air yang mensuci kan. Ludah boleh? Bisa enggak mensucikan najis ludah? Tidak. Makanya kalau ada orang habis muntah, biarpun ludah 1000 kali bersih mulutnya, tetap najis, belum suci. Maka dari itu, selagi belum disucikan berarti mulutnya tetap Nah, ludah tadi telah bercampur dengan berarti ludahnya tidak murni. Kalau ditelan batal tidak? Nah, maka itu harus paham maksudnya. Jadi kalau ada orang muntah dengan tidak sengaja, tidak batal puasanya, asalkan jangan nelen ludah kecuali kumur dulu, disucikan dulu mulutnya. Baik, kemudian yang ketiga, mohon maaf majelis mulia, yang ketiga adalah bersenggama dengan sengaja biarpun keluar, tidak keluar mani. Kalau bersenggama lupa tidak batal, lupa Ramadan, lupa ini enggak batal. Tapi bersenggama dengan sengaja sadar itu membatalkan puasa biarpun tanpa keluar mani. Mohon maaf, batas paling ringannya senggama itu adalah yang membatalkan puasa jika ada seorang suami yang memasukkan kepala kemaluannya ke kemaluan istri. Kepalanya saja yang masuk itu sudah batal puasanya, tidak harus semua kemaluannya. Dan bagi seorang wanita, biarpun belum kepala kemaluan suaminya semuanya masuk, itu sudah batal. Biarpun baru separuh kepala kemaluan sudah batal, tapi batalnya bukan karena senggama, tapi batalnya masuk bab yang pertama, masuknya sesuatu ke lubang jalur depan. Nanda ibu ya. Jadi kalau ibu belum tanya pun mohon maaf, jangankan belum kemaluan, mungkin mohon maaf ini majelis mulia, tangannya seorang suami jarinya masuk ke situ, batal. Itu belum sampai bersenggama sudah batal duluan bisa saja. Jadi ini yang harus kita pahamkan makna ini. Yang jelas bersenggama biarpun tanpa keluar mani sudah batal. Kemudian yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama. Tapi kalau tidak sengaja enggak batal. Misalnya di siang hari lagi tidur mimpi basah, karena mimpi basah keluarlah mani, tidak batal puasa. Tapi yang dengan sengaja, mohon maaf, dengan sengaja bermacam-macam, mungkin meluk istrinya, mencium istrinya sampai keluar mani, batal. Ya jelas mengeluarkan mani dengan sengaja membatalkan puasa. Kemudian yang kelima adalah hilang akal. Hilang akal ada model-model. Yang pertama gila tadi, betul. Yang pertama adalah gila. Kalau ada yang kedua adalah pingsan, termasuk koma di dalamnya. Yang keempat adalah tidur. Itu semua. Yang ketiga tidur. Itu hilang akal semua. Yang pertama gila. Kalau ada orang gila, biarpun gilanya sebentar batal puasanya. Gilanya satu menit batal puasanya. Ya, maka gila biarpun sebentar membatalkan puasa. Yang kedua adalah pingsan. Kalau ada orang pingsan, batal puasanya kalau pingsannya seharian penuh. Habis sahur niat pingsan, bangun-bangun isak, puasanya sah tidak? Tidak sah, karena pingsannya seharian penuh. Tapi kalau sempat sadar biarpun sebentar, tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Contoh, habis sahur niat pingsan, bangun-bangun jam 12 siang lihat matahari kaget, pingsan lagi, bangun-bangun isak, sah tidak? Sah tidak puasanya? Kenapa? Sempat sadar biarpun sebentar. Harus paham. Ya, enggak paham masuk SLB. Ya, baik. Selesai ya. Kemudian tidur. Nah, tidur ini biarpun tidurnya seharian penuh, habis sahur tidur, bangun-bangun isya, maka puasanya tetap sah. Sholatnya gimana? Ini pembahasan lain nanti. Tetap sholat wajib. Ini kalau seandainya ada orang tertidur seharian penuh, puasanya tetap sah. Jadi yang membatalkan gila biarpun sebentar, tetap gila, tetap batal puasanya. Tapi kalau pingsan, syaratnya harus seharian penuh. Kemudian yang ke 6, 7, 8. Ini satu paket, biar mudah dihafal. Haid, nifas, melahirkan. Haid, nifas, melahirkan. Haid, pinter, haid cerdas. Ibu ini lagi puasa, seharian puasa bu. Kurang 2 menit beduk mau ditabuh. Kurang 2 menit ada kerasa keluar. Setelah dilihat ada darahnya, batal puasa. Tapi pahalanya utuh bu, gak usah nyesel. Ya Allah, gak usah. Alhamdulillah buka duluan nih. Itu saja. Ya, paham ya? Orang nifas sama, melahirkan juga sama. Melahirkan yang dimaksud di sini melahirkan bayi atau bakal bayi. Apa bakal bayi itu? Keguguran. Ya, bakal bayi. Misalnya ada orang lagi puasa, tiba-tiba keguguran. Puasanya bah? Selesai. Kemudian yang ke-9 adalah murtad. Na'udzubillah. Murtad itu banyak sebabnya. Makanya itu perlu pembahasan khusus tentang murtad. Murtad itu jangan dianggap keluar dari Islam. Keluar dari Islam dengan cara misalnya masuk Kristen saja. Tidak. Orang yang masih Islam tapi misalnya tiba-tiba ngomong, aku gak percaya Nabi Muhammad Nabi. Murtad. Quran bukan wahyu. Murtad. Sholat 5 waktu wajib enggak? Enggak wajib, murtad. Puasa Ramadan wajib enggak? Enggak wajib, murtad. Jadi murtad itu sebabnya banyak. Jadi kalau orang murtad, batal buah? Saya ulang dari awal. Memasukkan satu ke lubang 5. Dengan muntah, dengan sengaja. Lubang 5 itu apa? Mulut, hidung, telinga, tempat buang air kecil, tempat buang air besar. Kemudian muntah dengan sengaja. Yang ketiga dan keempat. Bersenggama dengan sengaja, biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat, keluar mengutang dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Empatnya sudah. Yang kelima, hilang ah. 6, 7, 8 haid, nifas, melahirkan. Yang ke-9 murtad, selesai. Ini membatalkan puasa. Kemudian setelah itu kita bicara masalah bab zakat. Zakat itu bukan hanya zakat fitrah. Zakat fitrah mah kecil, 2,5 kilo setiap kepala. Biarpun orangnya miliarder, zakatnya tetap 2,5 kilo. Tapi ada zakat yang sering dilupakan oleh orang. Punya panenan, mohon maaf para ibu bapak. Yang sudah punya panenan, takutlah kepada Allah. Allah ngasih rizki kepada anda, panenanmu. Kalau sudah orang mempunyai panenan, dalam 1 tahun itu kalau dikumpulkan ada sampai 12 quintal, sudah wajib dikeluarkan zakatnya 10%. Kalau itu adalah dengan air hujan, maka ini kalau ternyata dijadikan beras, 750 kilo beras. Beras itu kalau padinya kurang lebihnya segitu, kata petaninya itu kalau kita tanya. Jadi beras 7,5 kuintal itu kalau padinya berapa? Padinya ya 1,2-1,3 kurang lebihnya. Baik. Jadi yang sudah punya panenan tolong dizakati, takutlah kepada Allah. Kalau tidak mau zakati berarti pengen melarat saja, ya? Kadang orang lalai. Kalau anda ngerjain tanahnya orang pun sama, atau kerja sama paruan sama, sebelum diparo dizakatin dulu. Misalnya paruan, anda dengan kami kerja sama, tak taunya penghasilan kita hanya 15 kuintal, 1,5 ton, 15 kuintal. Kalau dibagi 2 berarti berapa? Gak wajib zakat kan? Karena bentuk padi belum zakat. Kalau dipisah jadi gak wajib zakat, maka salah. Zakatin dulu baru dibagi. Hati-hati yang punya toko. Jika toko anda yang berputar itu sudah mencapai satu nisab 90 atau 84 gram emas murni, ada sampai mengatakan 90, 85 gram emas murni atau 90 kurang lebihnya emas murni, kalau dihitung duitnya sekitar 45 juta. Yang berputar itu mencapai 45 juta, jual belinya itu yang dijual belikan itu mencapai 45 juta, kemudian berputar 1 tahun, wajib dizakati zakatnya 2,5%. Yang banyak dua hal ini, adapun zakat ternak hampir tidak ada di Indonesia. Kecuali di daerah Lombok sana, di daerah-daerah luar Jawa sana. Sebab kalau zakat ternak itu syaratnya ternak yang makanannya adalah di hamparan yang bebas. Bukan dikasih makan, kalau dikasih makan nanti tidak masuk bab ternak dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi nanti dimasukkan zakat penghasilan, nanti kita bahas yang lain. Jadi zakat itu ada 6 yang ada di dalam kitab fikih lama. Zakat tadi apa yang sudah kita bahas? Zakat pertanian. Kemudian zakat perdagangan. Kemudian satu zakat emas dan perak. Yang punya emas atau mempunyai perak 595 gram perak. Kalau ada orang punya perak 590 gram perak, maka saat itu jika berputar 1 tahun wajib dizakati zakatnya 2,5%. Bagi para bapak yang nyimpen kalung emas, kalau bapak kan tidak dipakai pasti, sebab pakai emas haram. Kalau seorang laki-laki nyimpen emas wajib dizakati kalau emasnya sudah mencapai 90 gram emas. Ibu, emas yang tidak dipakai itu wajib dizakati, tapi emas yang dipakai tidak wajib dizakati. Kemurahan dari syariat Nabi Muhammad. Kemudian diikutkan dengan emas itu duit. Ibu kalau nyimpen duit lebih dari 40 juta berputar 1 tahun wajib dizakati. Duit disimpan, nyimpen duit 100 juta wajib dizakati. Baik, ini uang, emas dan perak. Kemudian selebihnya adalah ternak tadi, ternak hampir tidak ada di Indonesia. Kemudian setelah ternak adalah barang tambang. Tambang itu pun terbatas. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i terbatas kepada emas dan perak saja. Tapi dalam madhab lain termasuk minyak dan sebagainya wajib dizakati. Di dalam madhab Imam Syafi'i hanya emas dan perak saja. Dan zakatnya nanti adalah 2,5%. Kemudian yang keenam adalah temuan. Kalau Anda menemukan emas dan perak yang itu adalah miliknya orang-orang jahiliyah, kalau miliknya orang Islam enggak boleh dikembalikan kepada Baitul Mal kalau enggak ada yang tahu. Atau bab, kalau memang itu barang-barang sederhana atau barang-barang yang berharga tapi bukan peninggalan-peninggalan yang dahulu. Nah, bab lukhotoh nanti lain ceritanya. Kalau kita menemukan peninggalan orang dahulu, peninggalan Raja Majapahit, ada tulisannya, ada gambar patung Buddha, patung ini, berarti miliknya orang kalau ini peninggalannya orang kafir, kita temukan emas, maka wajib kita zakati, tapi zakati adalah 1/5, 20%. Karena kita enggak pakai tenaga, kan nemu kan, nemu. Nah, ini nab yang wajib dizakati. Kemudian selebihnya tidak ada zakat. Di dalam madzhab Imam Syafi'i lama, makanya kalau fikih kita ikut tek lama kacau. Ternyata perdagangan, kalau toko jual beli. Jual beli apa saja? Jual beli tanah, jual beli mobil, jual beli rumah wajib. Wajib bayar Kemudian setelah itu ada namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajibnya ngesok. Sok, satu sok itu 4 mut. Alias 2,5 kilo. Sebab satu mut itu 6,7. Coba kalikan 6,7 kali 4. 6 kali 4 berapa? 24. Kurang lebihnya 2,5 kilo. Ya. Jadi wajibnya Anda itu mengeluarkan zakat 2,5 kilo. Makanya biarpun orang kaya tidak boleh kita meminta lebih dari 2,5 kilo. Jangan tentang kaya, Pak Haji kan kaya, masa zakat fitrahnya cuma 2,5 kilo, 1 kuintal lah. Haram panitia masjid yang minta kayak gitu. Jadi kita itu harus adil. Mihak kepada orang melarat tok enggak benar. Mihak kepada semuanya. Tidak boleh zalim kepada orang kaya, tidak boleh zalim kepada orang fakir. Islam itu adil. Yang enggak wajib zakat jangan katakan zakat. Kemudian selesai zakat fitrah. Kemudian syarat zakat fitrah, insyaallah nanti ini sangat sederhana, menemui Ramadan dan menemui hari raya. Insyaallah nanti Ustaz Saleh menjelaskan biar tidak makan waktu di sini. Zakat fitrah harus, tapi jangan lebih. Ada sebagian sekolah minta zakat fitrahnya adalah 50.000. Nah, ini salah kacau. Orang beras itu kalau 2,5 kilo harganya berapa? 20.000 ya. Paling mahal 20.000, itu pun harus minta izin. Kalau mau diganti dengan uang harus minta izin, bahasanya ini kelebihannya mohon dimaafkan, mohon dimaafkan. Tapi sebaik-baik kita itu zakat adalah dengan beras, jangan dengan uang dulu. Tapi kalau pengen dengan uang itu madhab Imam Abu Hanifah, boleh saja dengan uang. Tapi sebaiknya tetap kita madhab Syafi'i dengan beras. Kalau diganti dengan uang namanya ikut madhab Imam Abu Hanifah, ulama gede. Maka kalau urusan begini sih boleh, yang penting bayar zakat. Bayar zakat diganti dengan uang sah menurut madhab Imam Abu Hanifah. Baik, kalau dilebihkan haram hukumnya. Berarti wah mentang-mentang orang kaya. Ini kan ada di Cirebon itu ada sekolahnya orang kaya. Ini unik. Semua zakatnya diminta 50.000. Sampaikan kepada panitianya. Ini aneh. Memangnya orang kaya makannya beras apa sih? Sama kan berasnya dengan kita? Nah, sama. Berarti itulah makanan pokoknya. Tidak boleh lebih dari itu. Haram hukumnya. Kecuali pakai tambahan begini. Zakatmu aslinya 20.000, tolong dikasih tambahan sebagai infak. Karena biar lebih rata. Boleh ngomong. tapi langsung nambah-nambah itu haram hukumnya, enggak boleh. Makanya kepada panitia masjid harus banyak minta maaf kalau ada kelebihan yang minta maaf. Sebab di antara orang memang enggak nyaman kalau pas saya tambahin brek, kan begitu ya. 2,5 kilo kok ngepres, belit banget. Benar. Tambah. Tapi Anda sebagai panitia masjid ngepres ngitungnya. Tapi Anda sebagai yang bayar boleh nambah. Panitia masjid tambahin ya, tambahin enak aja. Panitia masjid memihaknya kepada kemaslahatan yang membayar. Jadi pres, jangan dilebihkan. Kalau mau melebihkan kerelaan daripada yang membayar, harus hati-hati urusan hak itu. Ini kemudian setelah itu ada beberapa zakat, misalnya zakat profesi yang selama ini dibahas di dalam fikih Syafi'i dahulu tidak ada. Kalau Anda baca Fathul Mu'in, Fathul Qorib, nggak ada gaji pegawai sebuah perusahaan 20 juta gajinya, nggak ada zakat. Kasihan orang melarat, satu ton itu berapa sih duitnya? 3 jutaan kan, 3 juta suruh mengeluarkan berapa? 10%. Tapi orang yang gajinya 30 juta enggak wajib zakat. Dan ulama Syafi'i setelah ulat mereka berdiskusi dengan ulama yang lainnya, akhirnya memutuskan bahwa zakat profesi, zakat semua yang menghasilkan itu adalah ada. Tetapi diringankan dengan seringan-ringannya. Ini semua ulama Syafi'i dunia ini, para ulama-ulama Syafi'i yang mengadakan buhuth di Kuwait, di ini semuanya ulama-ulama kelas dunia yang menghafal Quran bertujuh tahun itu, yang hadis apal hadis ribuan itu, bukan ulama Syafi'i kelas-kelas ya kerupuk begini, bukan, ini bukan, enggak masuk ini. Ulama-ulama gede mereka sudah menyimpulkan bahasanya zakat profesi perlu diperhatikan. Tapi karena itu masalah ijtihadiyah, maka diringankan seringan-ringannya. Makanya caranya ada apa? Nisab harus ada. Nisabnya emas. Berapa? 45 juta. Kalau yang punya penghasilan dalam setahun itu dikumpulin ada 45 juta, maka dia wajib zakat. Zakatnya 2,5%. Itu pun setelah digunakan untuk kebutuhan operasionalnya dibereskan, jadi bersih 45 juta. Jadi kalau ada orang gajinya 20 juta, itu diambil untuk kebutuhan anaknya, kebutuhan ininya. Sisanya berapa? Misalnya kebutuhan anaknya semuanya ada 10 juta. Berarti sisa berapa? 10 juta. 10 juta kalau dikumpulkan 1 tahun kumpulnya berapa? 100. Berarti sudah wajib zakat. Kalau ada orang gajinya cuma 1.500.000, 1.500.000 enggak wajib zakat. Jangan dipaksa, haram hukumnya. Sebab 1.500.000 itu pun kalau dikumpulkan seandainya dia enggak makan. Seandainya enggak makan. 1.500.000 dikumpulkan setahun berapa sih? Cuma 12 juta, enggak sampai nisab kalau seandainya dia enggak makan, apalagi dia butuh makan. Hati-hati, zakat profesi ada, tapi hati-hati. Jangan main zakat sekarang, oh main sok negara mengerti zakat, dipotong zakat-zakat. Ini belum wajib zakat ini orang. Banyak pegawai yang belum zakat, tapi diambil untuk Sudah begitu salahnya lagi, zakat dibawa kemana itu? Jadi kejahatan di dalam dunia zakat ada 3 model penjahatnya. Satu, orang wajib zakat tidak mau membayar zakat, na'udzubillah. Orang wajib zakat tidak mau membayar zakat. Semoga Allah menjadikan kita orang bayar zakat semuanya. Amin. Pilih mana? Pilih yang terima zakat, bayar zakat? Yang terima zakat, angkat tangan. Gak mau jadi ya. Pengennya jadi orang bayar zakat. Tapi benar, kalau Allah kasih rezeki, bayar beneran dong. Jangan masuk neraka. Baik. Kemudian penjahat yang kedua adalah orang gak berhak terima zakat, senang sama zakat. Ini pengaduan di beberapa RW. Sama pengurus zakat itu sudah didata, orang melaratnya itu di kampung cuma 25 kakak. Tapi setelah pembagian yang komplain banyak, yang ngamuk. Kenapa saya tidak kasih padahal kaya-kaya semuanya? Jadi urusan zakat kadang-kadang jadi melarat semuanya. Allah. Nah, jadi rebutan. Jadi urusan zakat jadi rebutan, na'udzubillah. Jadi ingat, bahkan kalau perlu, kalau Anda ragu saya ini berhak atau tidak, lebih baik tidak usah terima zakat. Karena zakat itu kotoran harta. Orang ma'if, hafif. Orang yang menahan diri dari sesuatu yang tidak jelas. Jadi jangan senang duit zakat. Makanya cucu Rasulullah dilarang makan zakat. Sayyidina Hasan makan zakat. Karena bahkan barang zakat adalah bukan barang yang baik, kecuali orang yang fakir. Bagi orang fakir, miskin, orang yang berhak, maka itu baik. Tapi makanya kalau Anda tidak berhak menerima zakat, jangan menerima zakat. Bagi Anda adalah haram. Karena kalau Anda tidak berhak menerima zakat, kok ngambil zakat, berarti Anda ngerebut miliknya fakir miskin. Na'udzubillah. Dosanya gede di hadapan Allah. Ini penjahat yang kedua. Kemudian yang ketiga itu yang sering salah adalah orang yang salah membagi zakat. Wahai para panitia zakat, kalau Anda tidak punya ilmu, jangan berani-berani mengambil zakat. Kayak tadi, minta zakatnya 50.000 zakat fitrah, haram itu. Pengennya masuk surga karena masuk neraka karena dolim kepada orang kaya. Nah, ini ide. Sampai suatu ketika ada fatwa, kalau ada orang jualan ini, na'udzubillah, panitia zakat, sampai itu dituliskan, dan kalau disebut namanya, toko ini pasti Anda kenal, tapi dia bukan ahli ilmu, dia hanya orang memahami, bukan ahli ilmu, tapi berani berfatwa bahasanya kalau ada orang jualan wajib zakat, jualan bukan jual beli. Jadi ada orang jual rumah laku 1 miliar, wajib zakat atau tidak? Tidak wajib zakat karena bukan jual beli, tidak wajib dan haram kalau kita mewajibkannya. Islam itu adil loh ya, karena itu miliknya sendiri, tidak menghasilkan. Sama kalau punya rumah, rumahnya biarpun harganya 2 miliar, rumah tidak wajib di Anda. Punya mobil, mobil harganya 200 juta, mobil tidak di, kecuali Anda jual beli mobil, jual beli rumah itu. Ingat, ini harus jelas. Ini ada fatwa, orang jualan langsung 2,5%, tajik itu namanya, bukan zakat. Haram hukumnya, hati-hati. Maka panitia zakat kalau tidak punya ilmu, sampai kami itu ngusulkan, saya kan ketemu dengan, kami sering diundang di lembaga-lembaga zakat yang ada di Cirebon dan di kota Jakarta, di Jakarta. Sampai saya tawarkan, saya keras urusan begini, sebab hati-hati, urusan duit harus keras, tapi kalau urusan ibadah boleh ngambil pendapat yang lemah. Urusan zakat ngambil pendapat lemah, kacau. Urusan haknya fakir miskin habis. Urusan zakat jangan sampai dolim pada orang kaya, jangan dolim pada orang kaya, was hati-hati, jangan dolim pada orang melarat, gak boleh dolim, mereka akan menuntut di akhirat nanti. Sampai saya usulkan, saya rela jadi pembimbing ngasih diklat dan free gratis, gara-gara tahu kita keras urusan zakat, gak lagi diundang pengajian. Ini merugikan katanya mungkin. Kita tidak akan berbicara dengan sesuai perkataan ulama, orang kaya tetap dijaga haknya, orang melarat dijaga haknya. Jangan mengambil zakat dari orang kaya menantang kaya, enggak. Dia jual mobil, tidak wajib zakat. Kecuali jual beli mobil. Kalau jual beli ya, jual rumah, jual tanah 2 miliar, 3 miliar, tidak wajib zakat. Kalau sedekah sih dihimbau agar aman sih iya. Tapi mengatakan wajib zakat, dimasukkan dari sisi mana? Dimasukkan dari sisi mana? Madhab Abu Hanifah pun enggak. Kalau madhab Abu Hanifah itu lebih jelas bahasanya. Semua yang menghasilkan. Kalau tidak menghasilkan, orang jualan kan bukan jual yang menghasilkan. Dia jual haknya. Kecuali jual beli baru menghasilkan. Profesi, peternakan ayam, peternakan lele, pernah ini baru menghasilkan, masuk akal di zakati. Biarpun dalam mazhab Syafi'i enggak ada zakat ternak lele, enggak ada zakat ternak ikan, enggak ada dalam mazhab Syafi'i. Akan tetapi di dalam mazhab Imam Abu Hanifah yang sudah diambil oleh mazhab Syafi'i akhir zaman, penghasilan semuanya wajib di zakati. Kontrakan wajib di zakati ini. Tapi di zakati diambil pendapat dengan cara yang sangat halus sehingga tidak zalim. Baik, maka jangan jadi panitia zakat kalau tidak punya ilmu. Takutlah kepada Allah. Sering banyak bertanya. Kalau tidak, Anda masuk ke bab yang haram. Ini bab zakat. Dan ilmunya sangat jelas. Kemudian sisi lain, selagi Anda tidak berhak menerima zakat, jangan terima zakat. Kejahatan yang kedua itu tadi, enggak punya ilmunya, ngambil zakat sampai fatwa. Ini ada fatwa kayak begitu tuh, na'udzubillah. Orang ini jual ini wajib zakat, rumahnya wajib zakat, tokonya wajib zakat, toko kok wajib zakat. Yang berputar itu yang perdagangannya yang wajib zakat, jangan salah. Biasanya itu ustaz salah paham tuh begitu tuh. Baik, kemudian setelah itu ada membagi zakat. Kadang-kadang, mohon maaf, yang sering selama ini terjadi, tapi kita tidak boleh suudan kepada ulama karena niatnya yang baik, tapi kalau tidak didasari dengan ilmu kuat bisa salah. Misalnya zakat dibagikan kepada kiai. Kalau zakat dibagi kepada kiai enggak diperkenankan, enggak ada. Karena tidak semua kiai melarat, ada kiai kaya. Kiai ada kaya, punya mobil, tanahnya luas, ada. Masa kiai begitu boleh terima zakat? Haram. Kecuali kiainya melarat. Maksudnya melarat, misalnya ada kiai kerjanya ngajar, kalau enggak punya penghasilan, wajib kita beri zakat. Boleh terima zakat, tapi kalau kiai kaya jangan. Ini harus. Sebab ada di sebagian kota, sudah tradisi kiai biarpun kaya terima zakat. Dianggap, karena fisabili, enak aja fisabilah. Fisabilah itu perang di medan laga sana. Oh, ini kan ada hadis Nabi, sebab orang mengajar itu kan fisabilillah, benar, fisabilillah. Orang menuntut ilmu juga fisabilillah, orang kaya raya menuntut ilmu, akhirnya jadikan untuk orang sekolah semuanya. Bahkan nama al-hajj fisabilillah, orang naik haji itu fisabilillah. Jadi orang naik haji aja kasih duit untuk naik haji itu. kasih zakat orang naik haji. Enggak benar. Fisabilillah itu ulama empat madhab dari masa ke masa, tolong dilacak semuanya, mengatakan fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah yang gratis, tidak digaji negara. Yang digaji negara enggak boleh. Nah, fisabilillah saja masih dibatasi. Loh, kalau sekarang fisabilillah masuk ustaz, masuk masjid, masuk madrasah, tidak ada pendapat semacam itu kecuali pendapat akhir zaman. Tolong dilihat kitab fikih yang lama, kitab fikih sebelum zamannya para murajihin kayak Imam Nawawi, sampai Imam Nawawi, sampai Ibnu Hajar akhir zaman. Ibnu Hajar hidup abad 8, Imam Nawawi abad ke-6, Ghazali abad ke-4. Lihat itu semuanya. Dari madhab empat madhab tidak ada yang melebarkan makna fisabilillah. Enggak ada semuanya. Ada fatwa akhir zaman, fisabilillah itu maknanya adalah kepentingan umum masjid, madrasah dan sebagainya. Lalu ditambah, ini adalah pendapat ulama besar dalam madhab Imam Syafi'i yang bernama Imam Kuffal Asy-Syafi'i. Saya tahu Imam Kuffal Asy-Syafi'i. Imam Kuffal Asy-Syafi'i adalah orang alim besar di dalam madhab Imam Syafi'i. Pendapatnya sangat dianggap. Cuman ini fitnah. Imam Kuffal Asy-Syafi'i tidak pernah berfatwa kayak begitu. Enggak ada fatwa Imam Kuffal Asy-Syafi'i mengatakan zakat boleh diberikan masjid dan madrasah, enggak ada. Yang adalah Imam Razi dalam tafsirnya beliau menyebutkan, aku meriwayatkan dari Kuffal Asy-Syafi'i, Kuffal Asy-Syafi'i berkata bahwasanya ada sebagian orang yang memperkenankan zakat diberikan kepada masjid, madrasah, masoleh amah. Jadi Imam Kuffal Asy-Syafi'i bukan berdebat pendapat, nukil dari sebagian orang. Sebagian orang itu enggak jelas orang mana itu. Ternyata sebagian ulama, sebagian ustaz gemar mengambil pendapat Kuffal Asy-Syafi'i urusan duitnya orang fakir. Hati-hati. Kalau mau pengin mendapat, kalau pengin ngambil pendapat lemah, jangan urusan duit. Hati-hati, karena orang fakir bakal dolimi, terdolimi. Ini adalah yang harus kami jelaskan. Pesantren tidak boleh terima zakat. Oh, kami itu di Cirebon tuh keras begini, tegas sampaikan. Itu masih ada orang salah. Ya, ini duit zakat untuk pondok. Ajib. Sampean ini orang dekat dengan saya masih ngasih zakat ke pondok, tidak pernah dengar pengajian. Namanya kenapa Buya? Saya sudah gembar-gembar di TV, di radio, di mana zakat tidak boleh diberikan ke pondok. Loh, gitu Buya ya? Nah, ini dekat sama saya senang duduk tok, nggak mau ngaji. Bermasalah ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini pun ulama-ulama Cirebon sudah bisa, sampai hari ini pun tidak ada, bahkan ada orang datang kepada kami mengirim santrinya sampai direkam-rekam dan disyuting. Saya akan ngomong, saya jelaskan, sampai kalau ada yang punya pendapat diambil dari ulama dahulu, tolong berikan kepada saya selembar kertasnya dari kitab mana, besok saya televisi Cirebon saya ngatur, saya bisa mudah ke sana, saya akan ngomong dan saya rubah fatwa ini, karena ini bukan fatwa saya, ini fatwanya ulama. Jangan ikut fatwa akhir orang zaman Syekh Yusuf Qardawi dan sebagainya, fatwa di Saudi. Saudi memang tidak ada orang fakir, dijamin negara, lain cerita di sini. Negara kita banyak orang fakir, masjid dan sebagainya. Ini yang harus perhatikan, tolong. Maka kalau ada ternyata Anda menemukan satu ustadz yang mengambil pendapat ini, bukan salahnya dia. Salahnya yang memperdengarkan ke dia. Dia tidak salah, dia ingin jalankan syariat. Tapi semuanya harus berubah. Seudon pada orang tidak boleh, ini ustadz goblok, berarti kata Buya bodoh. Enggak, saya enggak pernah bodohkan. Itu ustadz yang menjalankan tradisi dari masa ke masa, itu yang salah. Harus dirubah perlahan. Enggak ada pendapat Kuffal Asy-Syafi'i itu. Hati-hati. Kasihan orang fakir dibangun masjid. Sekarang jujur. Yang bangun masjid itu orang Islam atau orang kafir sih? Islam. Yang wajib orang Islam, baik. Orang kafir masa suruh bangun masjid? Unik enggak? Baik. Di antara orang Islam yang kaya atau yang melarat? Kaya. Yang kaya, masa duitnya orang fakir untuk bangun masjid? Masuk akal atau tidak? Nah, ini kalau orang sadar itu di situ. Ini masa duitnya orang fakir suruh bangun untuk bangun masjid. Ini yang harus kami hadirkan karena ada banyak kesalahan di sini. Kadang-kadang langsung dipotong sepertiga untuk masjid. Allah. Ambil sendiri itu bukan seenaknya. Ambil itu boleh mengambil dari zakat, bukan semaunya sendiri, akan tapi disesuaikan dengan nilai tenaganya. Aslinya setiap orang kan digaji, tapi kerja dengan zakat siapa yang gaji? Maka kalau ada orang kerja di badan zakat, maka dia digaji, diambilkan dari duit zakat, maka segede gajinya. Kalau harganya sehari 50 ribu, ya 50 ribu, bukan seenaknya ambil sepertiga, ambil separuh, enggak, ada aturannya itu. Ingat, jangan zalim kepada orang fakir, haram dosa gede di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya kesalahan-kesalahan yang harus kami hadirkan demi keselamatan semuanya. Jangan diberikan kepada ustaz, kecuali ustaznya melarat. Nanti masyaallah. Alhamdulillah, ada orang ngasih kami zakat. Kalau zakat kami itu gede-gede, Bu. Orang ngasih zakat 50 ribu malu. 50 juta, 30 juta. Sampai perasaan kita katanya bikin bingung. Zakat untuk Bu Yaya. Astagfirullahaladzim. Cari orangnya. Saya tidak berhak terima zakat. Alhamdulillah, saya cukup. Saya tidak perlu dengan duit zakat. Ya, saya cukup, bahkan ada perlu zakat, kami baru bayar zakat, bukan terima zakat. Tapi masih saja salah orang ngirim zakat ke kami. Yang keras saja masih salah, apalagi kalau diem. Ini pernah saya ke Balikpapan, benar-benar heboh. Saya ke Balikpapan, saya tidak pernah keluar sekali tok khutbah di Balikpapan, permintaan ulama. Saya tidak pernah khutbah. Setiap hari raya saya tidak pernah khutbah. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri saya tidak pernah khutbah. Saya pengen sama anak-anak. Saya pernah khutbah sekali 4 tahun yang lalu. Gara-gara saya pergi 2 hari, di rumah banyak duit, banyak beras. Karena apa? Zakat untuk pondok telepon. Nah, akhirnya semua anak pondok heboh. Harus dikeluarkan. Dikeluarkan semua dibagi. Akhirnya tambah bingung, baginya kan dalam waktu semalam kan repot juga. Jumlah beras yang banyak ini. Karena orang tidak ngerti, dipikir pondok boleh nerima zakat. Ini harus dijelaskan ya. Mohon maaf, barangkali ada orang-orang yang berbeda dengan kami. Kalau mereka punya hujah lebih hebat, oh saya senang, ilmu saya harus tambah. Tunjukkan di mana omongan siapa. Bahtul masail, ya kan? Bahtul masail. Boleh Anda menukil bahtul masail, akan tapi bahtul masail ada dasarnya. Dasarnya ada harus pendapat-pendapat ulama yang dianggap. Kalau pengen mendapat pendapat, kalau pengen mengambil pendapat lemah, itu urusan ibadah. Contoh perbedaan pendapat bahwasanya salat duha itu menurut jumhur ulama 8 roh. Ya. Menurut pendapat lemah 12 roh. Ambil yang lemah, bagus. Nah, urusan pendapat lemah, urusan duit. Urusan ibadah ambil yang lemah. Saya pengen mengambil pendapat lemah, salat duha berapa? 12 rakaat, bukan 8. Itu urusan pendapat lemah, urusan duit, kacau. Misalnya pendapat lemah, sholat duha itu lain sholat isyraq. Jadi sholat isyraq terbit matahari disunatkan sholat 2 rakaat, ini pendapat lemah. Tapi pendapat yang kuat adanya hanya sholat duha saja. Ambillah pendapat lemah. Jadi waktu isyraq Anda nanti duha sholat lagi, baru hebat ini. Pendapat lemah urusan duit ya. Urusan, maksud maaf, kadang-kadang orang sebagian ustaz itu keras, zakat harus beras, kalau pakai duit gak sah, betul kan? Ada enggak? Ada, beras tidak, kalau enggak beras gak sah duit. Padahal ini pendapat ulama gede, madzhab Imam Abu Hanifah. Tapi bayar zakat ke masjid itu gak ada 4 madzhab yang ngomong. 4 madzhab gak ada yang ngomong boleh ke masjid. Tapi kenapa masuk ke masjid? Ulama yang mana? Madzhab Hanafi enggak, Maliki enggak, Syafi'i enggak, Hambali enggak, yang lain enggak, Imam Ahmad enggak, Imam Malik enggak ada. Kenapa masuk ke masjid? Pendapat siapa? Nah, urusan diganti dengan duit boleh-boleh saja, enggak apa-apa, karena itu pendapat besar Imam Abu Hanifah. Ini saja, tolong mohon maaf, ini karena ini adalah risalah cinta, jangan sampai ada yang salah, jangan sampai ada yang salah, enggak usah bayar zakat kalau ternyata yang salah. Kemudian biasanya pertanyaan, gimana dikirim ke negara, ke desa? Ada kalau di Jawa Tengah, Jawa Barat itu kirim ke desa. Dikirim kemanapun boleh, ke sekolahan asalkan baginya benar. Cuman biasanya kalau dikirim ke sekolahan itu langsung dipotong sama pak gurunya sepertiga buat beli sate. Itu yang bermasalah. Ini bermasalah, sepertiganya buat beli sate. Oh, ustadznya pada kaya, makan satenya orang fakir. Ini harus dijelaskan kayak begini. Jadi kita harus hati-hati. Tidak boleh zalim pada orang kaya dan tidak boleh zalim pada orang melarat. Ini adalah kebenaran yang harus disampaikan. Setelah itu ketahuilah berkah, insyaallah jadi pembayar zakat semuanya. Baik, ini saja bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan jangan lama-lama, ini adalah darurat ya. Sampai jam 10 enggak apa-apa, biasanya setengah 10 harus selesai. Dan nanti insyaallah akan kita berjanji akan merubah jadwal dengan di Karang Sembung, sebab kalau langsung Karang Sembung ke sini pasti terlambat setengah jam, sebab jalannya teramat bagus. Jadi kita menikmati jalan, nikmati jalannya gitu. Jadi agak tidak terlambat. Ini saja mau ditanya, bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat beliau yang kami akan bertanya. Kami mendengar rekaman dari komputer dari pondok pesantren Surya Alaya, Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa di situ, di Indonesia itu ada berbagai macam makanan yang di situ ada dicampuri dengan semacam lisitin. Lisitin. Di situ ada soya lecithin, ada nabati lecithin. Saya tanya-tanya itu katanya itu semacam minyak babi ataupun tulang buah atau sum-sum babi. Bagaimana tanggapan Buya, sementara di Indonesia ini hampir seluruh makanan itu mengandung begitu semua. Saya bahkan melihat ya, bahkan saya telah membaca di sebagian makanan itu ada lecithin nabati, soya lecithin. Itu bagaimana pendapat Buya? Itu aja dari kami, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya hormati dan saya muliakan. Pertanyaan saya tentang wakaf. Saya mau memberi kabaran dulu. Saya mewakafkan 2 petak tanah sawah. Di sana ada musola A dan musola B. Lama kelamaan saya ingin berpikir ada suatu pemerataan dari musola A ke musola B. Yang saya tanyakan, lama kelamaan saya ingin mengambil sebagian atau satu petak tanahnya digeser ke musola B. Nah, saya menggeser tanah tersebut, sebagian itu diperbolehkan atau tidak? Wakafnya, wakafnya dulu untuk siapa? Wakafnya untuk musola. Misalkan saya mewakafkan tanah 2 petak tanah ke musola A. Tiba-tiba lama-kelamaan saya ingin adanya satu pemerataan. Saya ingin menggeser sebagian dari musola A digeser ke musola B. Baik. Itu bagaimana hukumnya? Wilayahnya yang saya hormati dan saya muliakan, jujur saja kami ini titipan pertanyaan, bolehkah dipertanyakan satu pertanyaan lagi Bu ya? Baik, terima kasih ada Bu ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Petani. Di sana Bapak Petani menyewa tanah, bukan tanah milik sendiri, akan tetapi menyewa tanah. Di sini istilahnya ada seperempat bahu dan setengah bahu. Kalau kita menyewa tanah seperempat bahu itu tidak akan mencapai nisab, tapi kalau menyewa tanah setengah bahu itu akan nantinya kalau dikasih panen ada mencapai nisab. Lah, setelah panen ditunggu-tunggu kok hasil panennya kok pas-pasan. Dari sewa tanah dan biaya lain sebagainya itu ternyata setelah panen itu kok pas-pasan. Apakah itu yang saya tanyakan berarti di situ ada kewajiban zakat atau tidak? Ini sistem sewa tanah. Itu saja Bu ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah lecithin tadi. Kalau masalah seperti itu harus ditanyakan kepada ahlinya. Dulu pernah kita mendengar masalah meningitis ya. Meningitis ya. Meningitis, meningitis. Setelah itu ulang kita banyak, ternyata dokter sendiri berbeda. Hakikat yang meningitis apa diambil dari babi atau bagaimana? Ternyata banyak dokter yang kami ketahui karena kami komunikasi dengan dokter, bukan. Meningitis itu adalah untuk menciptakan satu zat memang dari babi. Tapi itu nanti akan membuahkan sesuatu. Kalau gambaran sederhana, daging yang keluar set. Setnya kan bukan babi kan? Kalau saja dicuci, suci. Jadi itu bukan dari, memang bahannya dari babi, tapi untuk menghasilkan satu materi baru lagi, barang bahan baru lagi yang bukan itu. Ini jadi itu bukan bahan babinya, ini sebagian. Jadi ternyata kita harus tanya ahlinya, apakah betul itu dari sumsum atau dari ini? Atau mungkin hanya diambil dari sesuatu yang keluar. Misalnya setnya. Set itu kan menurut madhab kita adalah najis kan? Anu haram kan dimakan, menjijikkan, bangkainya adalah yang tidak boleh dimakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi mazhab yang lain ini ternyata itu harus dikembalikan kepada yang ahlinya meningitis apa namanya? Lesitin itu apa sebetulnya? Jadi tidak boleh kita main praduga. Kalau praduga tidak sah hukum fikih. Al-hukmu 'ala syai'i faru'na anta suburihi. Kita bisa lacak, kemarin kita bisa itu lihat, nanti bisa tanya dokter, pertemuan yang akan datang bisa beres. Lesitin. Jadi kalau memang betul dari babi, sepakat. Babi adalah sudah dijelaskan haram oleh Al-Qur'an. Yang diharamkan bukan dagingnya saja. Memang disebutkan lahmul khinzir, tapi tulangnya ya lebihlah, orang sehat masa diajak ngomong gitu aja enggak paham. Ada sebagian salah paham, yang diharapkan ada dagingnya. Kalau tulangnya silakan makan tulang. Nah itu aneh, orang makan tulang. Enggak ada ramai ya, tulangnya juga lebih ya haram sama. Jadi kalau memang itu betul dari babi, jelas adalah najis, dan kalau najis ketemu yang lainnya adalah menjadi mutan najis semuanya dan haram untuk dimakan. Jadi hakikatnya dulu harus dijelaskan ya. Kemudian masalah wakaf. Wakaf itu beda, wakaf untuk sesuatu dan wakaf untuk kemaslahatan sesuatu. Kalau saya wakaf untuk masjid, harus untuk masjid. Tapi kalau wakaf untuk kemaslahatan masjid, boleh untuk gaji tukangnya dan kepentingan masjid. Wakaf untuk musola, boleh. Tapi untuk kemaslahatan musola, biasanya jadi asetnya musola. Saya punya tanah, saya wakafkan untuk kemaslahatan musola. Artinya bisa saja wakaf itu dijual, tapi duitnya untuk kepentingan musola. Tapi kalau wakaf untuk musola tidak boleh digabungkan, sebab wakaf tidak boleh dipindah menurut 3 madhab, kecuali madhab Abu Hanifah dengan syaratnya. Madhab Malik, Hanafi, Syafi'i, wakaf kalau sudah wakaf untuk musola, untuk ini tidak boleh digabungkan. Wakaf untuk masjid tidak boleh, pindah wakaf itu tidak boleh, kecuali madhab Imam Abu Hanifah boleh dengan syarat ada kepentingan yang lebih besar dan di sini tidak bakal ada harganya. Jadi selagi wakaf itu sudah untuk musola yang pertama, maka itu adalah hanya untuk wakaf untuk musola, bukan untuk kepentingan. Kalau kepentingan lain cerita, kepentingan pun adalah untuk musola itu, nggak boleh untuk yang lainnya. Maka itu hanya untuk kepentingan musola. Adapun musola yang lain kalau ternyata butuh, diinformasikan saja kepada orang lain, insya Allah bakal ada yang mau wakaf ke tempat itu. Sebab kalau wakaf itu hati-hati, kita tidak boleh main-main. Kalau ini dibuka hancur, itu dijual untuk katanya alasannya ke sini, sehingga ada orang jual masjid nanti. Masjid ini gak akan dipindahkan ke sana, hancur semuanya. Kalau sudah diwakafkan itu diserahkan untuk Allah, maka tidak boleh diganggu-gugat. Baik, itu hanya untuk kepentingan musola yang pertama. Adapun musola yang kedua kalau butuh, insya Allah dengan cara yang lainnya. Kemudian masalah kontrak, nyewa sawah. Sebetulnya permasalahannya adalah bukan itunya, tapi yang dimiliki saat itu. Contoh, saya mau dagang jualan, modalnya pinjam 100 juta. Biarpun modalnya pinjam, bangkrut lagi. Misalnya setelah saya pinjam 100 juta, ternyata saya hitung-hitung waktu akhir tahun menjadi 60 juta. Bangkrut atau untung? Bangkrut ya. Permasalahannya bukan saya pinjam dan saya bangkrut. Yang jelas saya menyimpan nilai yang dalam perdagangan saya lebih dari 40 juta, maka tetap wajib zakat. Nah, sama bapak punya duit berdagang, perdagangan bapak modalnya 100 juta, setelah itu mengkeret habis, tinggal 50 juta, wajib zakat atau tidak? Wajib. Jangan alasan saya bangkrut. Biarpun kamu bangkrut, tapi kan masih punya 50 juta, mau dihabisin aja. Jadi masih punya sebegitu, termasuk dalam urusan itu sebagai begitu. Jadi urusan itu tetap yang penting adalah di saat ia panen, terlepas sebab dalam bahasa fikih kita den itu layam na'uz zakat, utang itu tidak menghalangi zakat. Kalau utang menghalangi zakat, waduh, orang pura-pura punya utang semuanya, saya punya utang dong, nggak bayar zakat. Apalagi orang yang miliarder itu semuanya ternyata punya utang semuanya tuh, yang rumahnya gede-gede, bangunannya mewah-mewah, punya utang, gara-gara itu nggak zakat semuanya, gara-gara pendapat lemah. Adenu yam na'uz zakat, kalau orang punya utang nggak wajib bayar zakat. Nggak ada, biarpun punya utang tapi tetap bayar zakat. Maka tadi kasusnya, selagi penghasilannya sudah mencapai nisabnya, maka dia wajib membayar zakatnya. Allah alam bisawab. Ibu, enggak ada masalah puasa? Selesai. Sikat gigi batal puasa enggak, Bu? Ada odolnya? Hah? Hah? Enggak ada batal? Dua pendapat ini kacau gimana? Pak, batal enggak? Enggak batal asalkan sikat giginya jangan di kemarin kita ngisi di kedokteran juga, Bu. Makanya ini harus nanti kalau sudah ibu bapak hafal itu, semua permasalahan pertanyaan dikembalikan ke situ. Banyak pertanyaan. Contoh, suntik batal enggak? Bu, suntik. Masih ragu kan? Enggak boleh jawab ragu. Ustaz kalau jawab yakin, suntik tidak batal. Pokoknya suntiknya jangan di 5 lubang. syutingnya di paha nggak batal, kecuali syutingnya di hidung. Jelas. Cabut gigi. Baik, ada yang tanya Bu, ini pertanya. Tetes mata batal puasa enggak? Saya enggak nyebut kok. 1 2 3 4, enggak ada mata. Nah, selanjutnya. Nah, biarpun pahit, pokoknya ada disebut enggak batal. Jadi, biarpun pahit karena ulat itu hanya rembesan pori-pori. Karena ini bukan plastik, pori-pori. Daging itu padahal pori-pori. Sudah jelas pokoknya kalau ada disebut enggak batal, selesai. Jangan pusing. Berarti meneteskan air, meneteskan mata, netesi obat ke mata biarpun pahit tidak bakal. Makanya ibu kalau pengen makan es krim lewat mata. Selesai. Biar jelas jadi. Enggak, Mbak. Jangan banyak pertanyaan aneh nih. Cabut gigi batal puasa enggak? Cabut gigi. Eh. Nyabut gigi. Enggak, asalkan giginya jangan. Tanya-tanya, kemarin kita di dinas kesehatan ditanya sama dokter, kayaknya dokter gigi. Buya nyabut gigi siang hari bulan Ramadan batal enggak? Ibu ini kayak enggak dengar pengajian tadi. Saya ngomong cabut gigi batal puasa. Karena ada 9 enggak ada cabut gigi. Tapi apa? Yuk bingung dia. Tapi apa? Tapi kan cabut gigi. Iya, gigi dicabut bakal keluar, bukan ditelan kan? Iya. Aduh, iya. Oh, enggak ditelan selesai enggak batal. Masalah darahnya gimana? Sama. Darahnya asalkan jangan selesai. Kenapa pusing? Jadi fikih itu pasti enggak boleh kayaknya enggak. Kayaknya batal. Wah, kacau semuanya ini. Baik, ini saja ya. Cukup sudah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa tufinna wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berkailah di bulan Syaban ini dan sampaikan kami ke bulan Ramadan dan jadikan kami di bulan Ramadan minal a'idin wal faizin, orang yang kembali kepada-Mu dengan pengampunan dan kembali kepada-Mu dengan keberuntungan pahala yang berlipat ganda. Ya Allah, ya Allah, jika ada di antara kami, ada di antara kami hamba-hamba yang teledor pada bulan Ramadan yang lalu, pernah meninggalkan puasa pada Ramadan-Ramadan yang lalu, maka jadikanlah kami orang yang beruntung di Ramadan ini, ya Allah. Jadikan kami orang yang beruntung di Ramadan. Ya Allah, ampuni dosa kami di Ramadan ini, ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang Kau bebaskan dari neraka di Ramadan ini. Ya Allah, Engkau sungguh Maha Tahu, Engkau Maha Mulia. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, keluarga kami, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Ya Allah, jangan sampai ada percekcokan demi Ramadan, agar kami bisa semakin indah di bulan Ramadan. Yang belum menikah, berikan kepada mereka karunia suami istri yang atau istri yang Engkau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jika ada di antara yang hadir, ya Allah, hamba-hambamu yang sudah wajib membayar zakat, maka berikan kesadaran kepada mereka untuk membayar zakat dan berikan pemahaman tentang zakat sehingga mereka tidak maksiat dengan hartanya, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami, ya Allah, yang biasa menerima zakat, ya Allah, jadikanlah mereka yang membayar zakat. Dan jika mereka harus menerima zakat, ya Allah, jadikanlah, ya Allah, zakat itu adalah halal baginya, ya Allah. Jangan sampai ada yang dusta, ya Allah, tidak berhak menerima zakat tapi menerima zakat. Ya Allah, bagi yang pernah membagi zakat, yang mengatur zakat di tempat ini atau tempat lain, berikan bimbinganmu, ya Allah. Kami tidak rela jika para ustaz itu masuk neraka gara-gara zakat. Jika ada di sebuah masjid musola yang pernah mengumpulkan zakat, maka berikan hidayah dan bimbinganmu sehingga mereka akan membagi zakat dengan benar, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada satu orang pun yang masuk neraka gara-gara zakat. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang penuh berkah. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam bayar hutang, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkailah harta kami, berkailah harta kami, berkailah keluarga kami, berkailah anak-anak kami, berkailah umur kami, berkailah rumah kami, berkailah pasar kami. Jangan sampai ada kemaksiatan di pasar kami, ya Allah. Jika ada di antara tetangga kami yang di pasar dan yang di sawah pernah tidak puasa gara-gara rizki yang Kau berikan gara-gara panen, maka kami mohon, ya Allah, ampuni mereka. Jangan sampai, ya Allah, mereka di tahun yang akan datang melakukan kesalahan yang sama. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, hamba yang saling mencintai karenamu, hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, ya Allah, iman, iman. Dan jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Pembukaan pengajiannya berarti tanggal sekitar 22 atau 23 Syawal ya. Pengajiannya nanti setelah tanggal 23 seperti biasa kayaknya. Jadi Syawal minggu ke berapa Ustaz? Minggu ketiga tetap. Jadi Ramadan saja libur, Syawal tetap ada seperti biasa. Ini saja, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.